إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita awali kajian kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah nikmatnya kepada kita, karena Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada setiap hambanya yang mau bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Tak pula salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan kita dan panutan kita di dalam menjalankan agama yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan dan semangat untuk mempelajari sunnah beliau serta mengamalkannya dan menyebarkannya kepada orang lain. Bapak dan Ibu para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran kita dalam membahas atau membaca kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-Iqad, panduan menuju akidah yang benar, akidah yang sahih, berbahas tentang kelanjutan dari berbagai hal yang akan mengurangi kesempurnaan tauhid kita, yaitu sampai pada pembahasan tentang lau, ya, yaitu kata-kata lau. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, al-mu'minul qawi ahabbu ila Allah min al-mu'min dhaif wa bi kulli khair. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah, meskipun pada keduanya ada nilai kebaikan. Ya. Kemudian Rasulullah SAW, ya haris alam yang fa'ukan, bersungguh-sungguhlah meraih segala hal yang akan bermanfaat untukmu. Ini perintah dari Rasulullah SAW untuk mengambil sebab-sebab yang membuat kita mendapatkan kebaikan, baik dalam urusan duniawi maupun dalam urusan ukhrawi. Kemudian wasta'in billah, kemudian Rasul kita SAW memerintahkan, apabila kita telah melakukan asbab, mengambil usaha-usaha untuk kesuksesan, untuk kebaikan-kebaikan, jangan lupa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wala ta'jaz, jangan engkau malas atau lemah. Ya. Karena orang yang lemah adalah orang yang tidak mengambil asbab. Ya. Jangan dipahami bahwa orang bertawakal itu adalah orang yang menyerah diri saja tanpa ada usaha-usaha untuk mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Itu bukan orang yang bertawakal, ya, tapi adalah orang yang malas. Lalu setelah kita melakukan usaha-usaha, telah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian rupanya hasil yang kita dapatkan, ya, tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan, atau mungkin sebaliknya. Ya, apa yang kita inginkan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan saat berusaha, apa yang kita dapatkan setelah berusaha, setelah bertawakal, namun apa yang kita raih, apa yang kita dapatkan berbeda dari harapan saat kita mengambil usaha-usaha untuk baik kebaikan itu. Ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kata Rasulullah SAW, wa in asabaka syai'un, jika kita ditimpa oleh sesuatu tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, yang apa yang kita inginkan, maka Rasul kita sampaikan, fala taqul lau, jangan engkau mengatakan seandainya dan seandainya lau. Seandainya saya tidak begini, tentu tidak begini. Ya, umpamanya begini. Kita umpamanya berangkat kerja pagi hari, mengendarai motor, sudah memakai helm, pakai jaket, ya, melakukan sebuah keselamatan. Ketika mengendarai pun kita telah berusaha semaksimal mungkin mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas. Ya. Lalu ketika kita dalam perjalanan mendapat musibah, terjadi di luar dugaan, di luar kehendak kita, di luar rencana kita, maka ketika itu jangan kita kata, seandainya saya ya, tidak menempuh jalan ini, tentu saya tidak akan kecelakaan. Seandainya saya tadi ya, tidak apa namanya mendahului atau tidak begini begitu, ya tidak ada lagi kita kata lau. Ketika itu, setelah, ya, jadi kalau ditimpa musibah kita tidak boleh mengatakan lau. Ya, tidak boleh mengatakan lau, seandainya dan seandainya. Setelah kita berupaya untuk menempuh sebab-sebab mendapat keselamatan dan kebaikan. Kenapa kata Rasulullah SAW, ya, jika engkau ditimpa musibah, fala takul lau. Anni fa'atu kana kadzalika. Seandainya saya berbuat begini dan begini dan begini, semua tidak terjadi ini dan ini. Ya. Seandainya kamu tidak begini, seandainya aku tidak begini, ya, sungguh tidak terjadi hal seperti ini. Kalau sudah berlalu, sudahlah. Walakin qul, tapi katakanlah, qadarullah ma syaa fa'al. Sungguhnya inilah takdir Allah dan Allah berbuat apa yang Ia kehendaki. Apa yang diinginkan Rasulullah SAW dari nilai ini? Ya, menghendaki kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa semua yang menimpa kita atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan, fa inna lau taftahu amal syaitan, karena kalau berkata lau dan lau itu membuka apa? Pekerjaan setan. Maksudnya apa itu? Ya, setan akan menimpakan kepada diri kita sebuah kesedihan yang mendalam. Menimpakan dalam diri kita frustasi. Menimpakan ke dalam diri kita ketakutan. Dan seterusnya dan seterusnya, membuat orang tadi ya selalu dirundung oleh rasa kesedihan atas apa yang menimpanya, tetapi dia mestinya bersabar. Dia beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah ma syaa fa. Dan itulah bagaimana seorang muslim dalam menghadapi kekecewaan, sesuatu yang telah dia usahakan dengan baik-baik, akan tetapi ya dia menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya, tidak sesuai dengan keinginannya. Maka seorang muslim ketika itu hanya bertawakal kepada Allah dan beriman kepada Allah, dan semua datang dari takdir Allah, dan kita bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang dibalik itu kita adalah yaitu menggali hikmah. Betapa banyak ya di mana orang telah melakukan sebab-sebab namun Allah gagalkan rencananya. Tahu-tahu di balik kegagalan itu dia menemukan banyak hikmah. Inti di sini, tidak ada dalam kata atau dalam kamus kehidupan seorang muslim frustasi. Nah, itu tidak ada dalam kamus hidup seorang beriman beriman. Jadi dia kecewa, kaya mendapat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya, tidak ada yang namanya dia harus bersedih, tenggelam dengan kesedihan, dengan frustasi, apalagi sampai stres, apalagi melakukan tindakan-tindakan yang diharamkan, sampai melakukan bunuh diri dan seterusnya. Ini adalah bukti orang tadi kalau dia tidak melakukan sesuai dengan apa Tuhan salah-salah, maka dia mengatakan lau saja itu sudah melakukan sebuah dosa, apalagi diikuti kata-kata dengan perbuatan, ya kan, menyalahkan orang lain. Ya, seandainya kamu tadi begini dan begini, tidak begini, ya. Dan ini yang sering membawa masalah dalam hidup kita. Seandainya dulu saya tidak berteman dengan sekolah, tidak bergaul dengan sekolah, seandainya saya tidak mengutang ini, seandainya saya tidak mau mengutangi, selalu aja itu ada dalam diri kita. Selama kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mengantisipasi segala kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi, dan setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setelah itu kita hanya menyerahkan urusan sepenuhnya kepada Allah. Itu sifat seorang mukmin. Tetapi jangan dianggap itu adalah akhir dari semua usaha kita. Mungkin itu adalah sebenarnya disebutkan dalam kata-kata orang-orang bijak, kegagalan awal dari keberhasilan. Kok bisa kegagalan awal dari keberhasilan? Ya, pertama orang tadi akan belajar dari kesalahan yang berlalu. Dia akan belajar dari kesalahan yang berlalu. Jadi kalau kita, kan sering sudah dalam pelajaran-pelajaran kita di sini kita sebutkan, orang yang belajar akidah itu, orang yang belajar mengenai tauhid itu, jiwanya tenteram. Jiwanya tenang. Jiwanya puas. Tidak pernah keluh kesah dia. Karena di dalam hidupnya selalu dia dapatkan kebaikan. Sebenarnya dikatakan Rasulullah, ajaban di amri mukmin. Suatu hal yang sangat mengagumkan kepada seorang mukmin itu. Kenapa? In asabahu sarra fa syakara fa kana khairan. Jika dia mendapatkan hal yang baik, dia bersyukur. Itu baik bagi dia. Wa in asabahu dharra fa sabara fa kana khairan. Kalau dia timpa suatu hal yang musibah, keburukan, kesulitan, dia sabar, maka itu juga baik bagi. Maka orang muslim tidak pernah namanya rugi dalam hidupnya. Tidak ada kata-kata rugi dalam hidupnya dia. Mungkin secara zahir apa yang diinginkannya tidak dapat, mungkin tidak beruntung dalam bisnisnya, mungkin gagal dalam usahanya, tapi dia beruntung dari sisi lain. Mana? Dari sisi kesalahan. Dia beruntung di akhirat, mungkin rugi di dunia. Maka indah menjadi orang beriman, dan indah bagi orang memahami hakikat tauhid dan akidah yang benar. Ya, maka pemahaman akidah yang benar inilah dimiliki oleh para sahabat. Kita lihat mereka hidupnya selalu bahagia, tidak menghalangi kekurangan-kekurangan mereka hadapkan, ancaman-ancaman mereka temui, itu membuat mereka mundur dari beribadah kepada Allah, surut dari mendakwakan Islam, ya, kecut daripada musuh-musuh, enggak ada. Coba lihat Rasulullah SAW, bagaimana tantangan yang boleh Allah temui di lima kali itu. Ya, menemui tantangan di seluruh sudut di sisi Mekah itu, sampai di Thaif. Semua mendapat tantangan. Apakah beliau katakan, sudahlah, sudah tertutup semua pintu bagi saya? Hah? Enggak. Karena orang muslim itu enggak ada yang namanya gagal dalam hidupnya. Sia-sia usaha enggak ada bila dia hadapi sesuai dengan iman dan tauhid. Tapi kalau enggak dihadapi dengan iman dan tauhid, iya, dua kali rugi. Usaha gagal diharapkan tadi enggak dapat, kemudian keluh kesah, rugi yang kedua. Apalagi sampai frustasi, apalagi sampai stres. Nah, itu namanya jatuh ditimpa tangga. Kalau orang mukmin enggak begitu, orang beriman yang paham akidah yang benar, tauhid yang lurus, enggak ada keluh kesah dalam hidupnya. Dianggap semua apa yang tidak dia dapatkan itu memang tidak layak buat saya bagi Allah. Allah lebih tahu. Allah itu menghalangi saya mendapatkan itu bukan karena Allah itu kikir, karena Allah itu Maha Rahim, karena Allah itu Karim, karena Allah itu Rahman. Bukan karena kikir, karena adalah itu tidak layak bagi saya, maka Allah menghambat saya dan mendapatkannya. Tapi Allah pasti punya hal yang baik, lebih baik untukku dari itu. Itu penilaian seorang mukmin. Dia tidak pernah suuzon kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu berhus husnuzon. Maka itulah kita dimotivasi oleh Rasulullah dan hadisnya bahwa kita harus berhusnuzon kepada Allah. Ketika Allah menyebutkan dalam hadis kursinya, ana inda dhanni 'abdi bi, saya itu terhadap ambaku kata Allah sesuai dengan prasangkanya kepadaku. Kalau diharap kebaikan, Allah baik sama dia, Allah beri dia kebaikan. Kalau dia menilai Allah buruk kepada dia, ya itulah yang dia dapatkan. Maka oleh sebab itu juga Rasul kita salah-salah yuhibbul fa'al. Apa fa'al itu? Optimisme. Dan tidak suka dengan asyum. Syum itu apa? Pesimis. Maka sebelum sudah kita bahas masalah lewat burung hantu ataupun burung atau apa ular dalam ketika dalam perjalanan, langsung pesimis. Wah, ini celaka perjalanan ini. Enggak, itu enggak suka dengan Islam. Subhanallah, banyak sekali kalau kita kaitkan ya, tuntunan-tuntunan hadis itu berapa kompleksnya Rasulullah SAW, ya, betapa lengkapnya itu agama ini di dalam mengatur hidup kita. Tapi ketika kita tidak belajar, ketika kita tidak mengetahui, ya kita tidak merasakan manisnya itu tauhid. Dia merasakan yaitu indahnya berakidah. Tidak pernah merasakan. Tidak pernah merasakan manisnya iman. Bagaimana bisa manis iman? Nanam iman aja gak pernah. Nah, mungkin orang metik mangga kalau dia tidak pernah tanam mangga. Kapan baru bisa merasakan manis sebuah hasil dari tanaman tangan kita? Itu bukan ditanam pagi sore udah metik, bukan. Bahwa untuk merasakan manisnya itu perlu ada perjuangan, ada ujian. Nah, ujian-ujian itu bila kita hadapi dengan iman, kita terasa manis itu iman itu. Maka kita, selama ini kita tidak ada masalah, kita tidak kembali kepada tauhid dan iman kita. Kita pergi kepada orang-orang yang mungkin mencarikan solusi, kadang-kadang malah sampai ke dukun. Ya kan? Gimana kita akan benar hidup kita? Caranya kita salah mencari solusi itu. Ketika ada masalah hidup kita, pergi ke orang pintar namanya. Ya? Pergilah ke psikiater segala macam namanya. Padahal kalau dia memiliki iman, keyakinan yang dalam, tauhid yang benar, subhanallah, lengkap semua apa di sini. Ya? Baik. Jadi itu dasar kita tidak boleh mengatakan lau tadi. Karena itu merusak kesempurnaan tauhid kita, kurangnya kita percaya tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu dijelaskan di sini, di antara ungkapan-ungkapan yang tidak boleh diucapkan yang akan merusak akidah dan iman seseorang, sebenarnya ya, yang secara khusus dilarang yaitu kalimat lau. Kalimat lau ya, pada beberapa tempat. Kenapa Ustaz? Boleh gak kadang-kadang lau? Ada kondisi yang dibolehkan lau. Sebenarnya disebutkanlah salah-salah ketika beliau menyuruh sahabat untuk bertahalul dari umroh mereka dan menjadikan haji mereka haji tamattu. Lalu sahabat bertanya, kenapa kamu tidak bertahalul ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, lau anni istakbaltu mastadbartu mi'amri lamastuktu haji wala ja'atuhu umratan. Ya, apa maqala sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau istaqbaltu min amri, seandainya aku merencanakan urusanku ini, apa yang telah aku lakukan? Seandainya aku dulu merencanakan urusanku ini, apa yang telah berlalu aku lakukan? Tentu aku akan enggak bawa apa? Membawa hewan sembelihan haji korbannya." Atau dikenal bahasa kita dam, dam kiran. Karena kalau orang membawa hewan korban kirannya itu atau hewan untuk disembelih di musim haji itu namanya damnya itu dari negaranya atau dari rumahnya atau negerinya di kampungnya, itu dia harus menempuh sistem haji kiran namanya. Boleh dia bertahalul. Nah, itu alasan Rasulullah SAW. Di sini bukan menyesali perbuatan di sini, tapi Rasulullah menjelaskan kenapa dia tidak apa bertahalul dan menjadikan hajinya umroh dan umroh tamattu dia. Kenapa dia tetap ambil umrohnya? Kenapa dia tidak bertaubat dari umrohnya? Kenapa dia tidak ambil haji tamattu? Karena dia telah membawa apa? Kurban atau haji dam-dam keakhirannya dari Madinah. Ini penjelasan, bukan penyesalan. Beda. Kalau yang tadi penyesalan. Beda ya. Nah, terus bedakan dari dua hal tadi. Dia menjawab pertanyaan Rasulullah SAW, menjawab menjelaskan kepada sahabat, karena aku telah membawa hewan damku dari Madinah. Kalau seandainya aku tidak bawa, aku akan tahu seperti kalian. Bukan Rasulullah SAW mengatakan aku menyesal kenapa aku bawa hewan dam dari Madinah. Enggak. Rasulullah ini tidak menyesal, cuma menjelaskan kepada sahabat kenapa beliau tidak apa? Nah, beliau tidak mengganti, tidak bertahalul dari umrohnya beliau dan menjadikan haji beliau haji tamattu, tapi haji qiran. Haji qiran. Nah, baik. Dilarangnya kita mengungkapkan kalimat lau tadi, ya, kalau seandainya, ya, apabila seorang insan atau seorang mukmin mendapatkan musibah, sesuatu yang tidak disenangi. Tapi kalau dia mendapat sesuatu yang disenanginya, gimana? Alhamdulillah. Kalau seandainya saya lewat jalan sana, tadi tentu sudah kemacetan saya. Hah, gimana tuh? Boleh apa enggak? Hah? Karena ini bukan dalam hal, tapi mengungkapkan syukur. Alhamdulillah, saya kalau saya lewat sana tadi saya enggak, hah? Enggak cepat jam sampai di sini karena macet. Setelah dia ketemu dengan temannya kan, kamu lewat sana tadi? Saya jalan sini. Jalan sana tadi saya berangkat di jam sekian macet total. Alhamdulillah, untung saya enggak lewat jalan. Kalau saya lewat jalan itu, saya mungkin saya belum nyampe di sini. Beda ya? Bisa membedakannya? Nah, ya. Beda kalau temannya bilang, kalau seandainya saya tidak lewat jalan sana, tentu saya tidak terlambat sampai di sini tadi. Padahal saya sudah berusaha mencari jalan yang tidak mah. Boleh gak dia? Nah, gak boleh. Karena dia menyesal. Itu harus dibedakan. Karena masalah ini kadang-kadang Ikhwan gak paham. Ada temannya mengajar lo, lo. Lo gak boleh itu. Hah? Atau dalam belum mengambil keputusan. Kalau begini gimana? Atau kalau begini gimana? Boleh gak? Boleh. Itu jangan. Nanti jangan sekelap antum. Pokoknya guna kalimat lo gak boleh sama sekali. Wah, bagaimana antum ngomong ntar tuh? Hah? Bagaimana kalau kita ke mall? Oh, gak usah, kita ke pengajian aja. Pakai lo gak? Penting gak belajar itu? Hah? Jadi kalau gak belajar itu, imam suka menyalahkan, imam salah mulu. Kan gitu. Orang yang gak belajar tuh imam suka menyalahkan orang atau salah mulu gitu. Jadi yang dilarang di sini adalah mengungkapkan kalimat lau ketika ditimpa oleh setelah berusaha menghindari musibah-musibah itu, keburukan-keburukan itu. Nah, itu nyamannya belajar ilmu. Makanya saya sebutkan, kalau kita belajar kitab, ilmu itu terasa. Tapi kalau tabligh akbar, tabligh akbar itu adalah apa yang kita sampaikan itu. Makanya cepat saja. Ngambang semua itu keluarnya. Kalau kita runtut-runtut ilmu, terasa itu apa yang kita bahas, ilmu itu terasa bertambah. Ya, walaupun kayaknya sedikit itu, apalah pelajaran ini low. Ya kan? Apa pelajaran tadi di Masjid Imam Syafi'i? Law, kata Ustaz. Ya. Nah, Jadi gak boleh mengucapkan menyesali dengan menggunakan kalimat lau tadi. Kalau seandainya dulu anak saya tidak disekolahkan di sana, tentu dia akan bisa berbesar dan lulus di Madinah. Ini Pajar? Tadi dua orang yang kita sebutkan tadi contohnya yang sangat dekat itu. Yang satu menyesal, yang satu bersyukur. Dalam menyesali tidak boleh. Karena itu termasuk menyesali tak. Kalau kita mendapatkan kejadian seperti itu, apa yang kita ucapkan? Qadarullah ma syaa fa'al. Tiba di sini kelihatan oleh teman, kenapa kamu terlambat? Qadarullah ma syaa fa'al, macet jalannya aku lewatin. Meskipun sudah berusaha mencari jalan yang enggak macet. Qadarullah ma syaa fa'al. Ini adalah takdir Allah dan Allah berbuat apa yang ia. Baik. Maka bila seseorang ditimpa oleh sesuatu yang makruh atau musibah yang menimpanya, sesuatu yang tidak menyenangkannya, maka dia tidak boleh mengatakan lau anni fa'altu kadza, seandainya saya begini dari awal, kalau seandainya begini, ya. Ma hasala alai hadza, tentu tidak akan aku tidak akan ditimpa oleh ini dan itu, ya. Nah, karena di situ apa? Ada menunjukkan ketidaksabarannya atas musibah yang menimpanya. Ketidaksabaran atas musibah yang menimpanya. Ya, kita sudah hati-hati bawa motor terus kecelakaan. Udah, kadar lama masya. Nah, konsepnya tadi kita katakan, ada enggak orang tidak pernah dapat musibah di dunia ini? Hah? Ada enggak? Nabi pernah dapat musibah enggak? Padahal anbiya itu asyadu nasbala'at. Lebih berat ujian-ujiannya itu. Nah, dan berkali juga kita sebutkan apa gunanya ujian-ujian musibah itu. Ada orang mengatakan, saya ini sudah sering sholat malam, suka sholat berjamaah, suka berinfak, tapi kok saya dapat musibah aja mulu? Ingat perkataan Rasulullah SAW. Musibah itu ada berapa fungsinya? Pertama, meningkatkan derajat seorang hamba. Nah, kalau naik sekolah kan mau ujiannya. Ada ujiannya kan, baru naik kan gitu. Kalau kata Kaisidin MZ itu, jangan pernah mau naik sekolah kalau enggak ujian. Atau jangan pula berharap dapat ujian kalau enggak pernah sekolah. Gitu, iman kalau naik itu, makanya Rasulullah menyebutkan orang mukmin itu diuji dengan kadar imannya. Semakin kuat kadar imannya, ujiannya semakin berat. Makanya oleh sebab itu al-anbiya asyadun nasibalan. Nabi itu kan, para nabi itu orang paling tinggi imannya, maka berat ujiannya hadapi para nabi. Nah, ketika kita mendapat musibah pertama dulu, Allah ingin mengangkat derajat saya, iman saya. Gimana bentuk mengangkatnya? Mungkin sebelumnya saya tidak sabar, sekarang saya sabar, iman saya. Dulu saya sering ngoceh ketika dapat musibah. Kenapa Allah saya aja yang diuji oleh Allah? Subhanallah, ini kalimat bahaya banget. Apa Allah gak punya makhluk yang lain? Saya aja yang diuji. Ada manusia begitu Pak, kadang-kadang. Kenapa Allah saya yang diberi oleh Allah seperti ini? Ya, merasa dia tidak layak untuk diuji Allah SWT. Ini orang bahaya dengan kalimat-kalimat begini. Bahwa itu pertama adalah mengangkat derajat orang tadi, yang kedua menghapuskan dosa. Yang ketiga, membuat dia memiliki rasa peduli, empati. Jika ada orang lain mendapat musibah seperti dia mendapat musibah, maka saat orang lain melihatnya mendapat musibah seperti yang pernah dialaminya, dia akan apa ada dalam dirinya? Merasakan penderitaan orang itu. Merasakan secara tidak langsung penderitaan orang itu, sehingga menimbulkan apa dalam dirinya? Rasa empati. Rasa peduli. Di sini terjalinlah yang disebut kemenak, yaitu saling membantu. Subhanallah, ini pendidikan. Jadi ujian-ujian Allah itu pendidikan. Pendidikan. Banyak sekali sisi pendidikan di situ. Pendidikan iman, pendidikan akhlak. Kemudian apa lagi? Pelajaran yang mungkin dipetik kalau seseorang mendapatkan musibah adalah dia bersyukur atas nikmat yang Allah beri kepada dia. Gimana Ustaz kok bersyukur? Loh, si pula saya ini hanya kena apa? Diabetes. Si pula kena tumor. Dia masih bersyukur ini. Syukur enggak dia? Syukur. Kemudian apa lagi bentuk syukurnya? Ya Allah, saya itu baru kena diabetes sudah umur 50 tahun. Dari umur ya 5 tahun sampai 50 sehat mulu. Bersyukur enggak? Syukur-syukur sudah umur 50. Kalau dari umur 15 tahun? Indah orang bertauhid. Selalu akan diberikan Allah kepada dia dinilai dengan kalau dia bersyukur, apa yang terjadi? La in syakartum. Banyak itu faedah yang lainnya lagi. Ketika dia bersyukur begitu, Allah tambah nikmatnya kepada orang keras. Berapa ujian dia? Sakit gigi. Teringat oleh dia. Baru sekarang baru sakit gigi. Nah, sekian umur saya gak pernah sakit gigi. Sekarang baru terasa. Sakit gigi itu sekali ke dokter 50 ribu. Berarti berapa rezeki saya selama ini? Kemudian jantung juga gak sakit. Nah, THT saya semua umpamanya. Loh, berarti rezeki banyak dong yang harus disyukuri. Iya. Kalau hanya sakit jantung, ya kan hidup gak sakit. Nah kan? Makan masih bisa. Jadi kalau melihat itu, subhanallah, ada enggak orang yang akan hidupnya ketika diuji Allah itu frustasi? Dia bersyukur tuh. Syukurnya di sisi itunya. Ya? Subhanallah, gaji saya cuma 500 ribu per bulan, di sana orang enggak punya pekerja. Timbul rasa syukur. Pernah enggak perasaan-perasaan itu hadir ketika kita dapat ujian? Nah, tanyalah pada diri kita. Lalu kalau memang tidak, kenapa ya enggak muncul rasa-rasa yang seperti Ustaz Karang tadi? Kenapa tidak? Karena tidak tak? Kalau sudah tahu, upayakan ingat. Gimana kalau ingat? Enggak babuk ke majelis. Ya kan? Kalau nanti dapat musibah, wah saya pernah belajar Ustaz Ali di Masjid Imam Syafi'i Depok dulu, katanya dapat musibah ada hikmah begini. Lihat berapa faedah musibah. Nah, menjadi ringan itu. Kepala yang berat tadi menghadapi musibah. Ini centilan dikit yang tidak bawa buku ya. Kan dari awal pengajian udah kita, dari awal udah ingatkan. Ya kan? Anaknya gak buku ke sekolah dimarah-marahin, bapaknya ke pengajian gak bawa buku. Gimana teladannya, yang gimana teladan yang baik itu? Nah, jadi banyak sekali seperti itu. Jika kita mencoba menggali ilmu, ya, saya diharapkan kepada jemaah agar lebih merapat karena para Pak Ikhwan banyak yang baru datang. Rapat saja, ke depan. Puan, silakan tadi maju ke depan. Ya, yang lain bisa masuk. Ya, terasa bagi kita. Merasa pentingnya belajar kaki ini. Maka itu ketegaran sahabat dalam berbagai bencana, dalam berbagai ujian-ujian yang mereka hadapi itu tegar banget. Ya, gak ada membuat surut mereka. Coba bayangkan, ada sahabiah dalam sebuah peperangan, suaminya meninggal, ayah meninggal, saudara laki-lakinya meninggal. Gak stres ya, kalau sekarang di asal akhwat aja kalau terjadi begini gimana kira-kira? Hah? itulah bagaimana kekuatan iman itu, ya, memang lebih kuat daripada karang di tengah lautan. Dibanting apapun saja, dia akan tetap tegak iman. Maka untuk mendapatkan iman yang memberikan buah seperti itu, perlu dipupuk, perlu dipupuk dengan ilmu, perlu selalu diulang, perlu dikaji, perlu diulang-ulang mendengarkan ilmu itu. Nah, itu hanya sebagian dari bagaimana hikmah-hikmah yang harus kita petik ketika kita mendapat apa? Musibah, bencana, ujian dari Allah Subhanahu. Banyak sekali. Di antara musibah itu adalah membuat kita dekat kepada Allah. Rupanya tidak ada yang bisa menyelamatkan, membantu, melepaskan dari sebuah penderitaan kecuali Allah. Bergantung lagi kita kepada Allah. Rupanya semua nasib makhluk kepada Allah. Tapi kalau orang tidak bertauhid, dia pergi ke mana? Ya itu tadi kita katakan, ada yang pergi ke dukun dan seterusnya. Ya, stres dia, berobat ke dukun, tambah ke dukun tambah stres. Ya kan? Apalagi dukunnya stres juga. Yaitu kondisi ini kenapa dilarang? Seakan-akan dia merasa isyar di Adam itu menunjukkan dia itu tidak memiliki kesabaran dan betul memiliki kesedihan terhadap apa yang telah terjadi, yang tidak mungkin lagi dipikirkan, yang tidak mungkin lagi dilakukan. Nah, ini juga, ini konsep kebahagiaan hidup. Jangan suka mengenang kegagalan, karena itu tidak akan mungkin lagi diraih. Ini gagal nih kayak aku, sedih lagi. Udah, itu sudah berlalu. Jangan pikirkan lagi. Tidak satu tangkai bunga di taman, kan begitu. Atau akhwat begitu juga. Gagal mendapatkan ikhwan, mungkin dia sudah dinazar nggak jadi. Udah, jangan pikirkan. Sesuatu yang telah terjadi nggak akan mungkin, artinya nggak mungkin ditarik lagi waktu yang telah berlalu itu. Sekarang adalah pikirkan yang akan datang. Jadi kalau kita frustasi memikirkan apa-apa yang berlalu, itu hidup kita ini hanya sibuk memikirkan yang berlalu. Akhirnya kita terlantar memikirkan yang akan datang. Ya udahlah, masih banyak juga, tidak satu kumbang, tidak seekor kumbang di taman juga. Jangan pikirkan. Itu juga gagal yang berbisnis, sudah. Apa nanti terus itu bukan di situ aja, banyak pintu yang lain. Tapi dipetik iman yang tadi, itu yang kita sebutkan. Satunya yang kita katakan, itu ingat firman Allah SWT. Asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa asa antakru syai'an wa huwa khairun. Boleh jadi kalian senang sesuatu, tapi berakibat yang buruk bagi kalian. Boleh kalian tidak suka sesuatu, padahal itu baik. Maka yang dipandang adalah positif. Ini enggak nyesal kalau saya jadi nikah sama ikhwan itu dulu kan, sekarang dia udah kerjanya. Mau punya mobil, sudah apa dia kan gitu. Ada yang nyesal juga kan gitu. Sudah, belum tentu itu. Yang nanti lihat itu belum tentu di belakang. Apa setelah itu nanti enggak tahu kan. Mungkin itu dengan cara yang tidak awal dia dapat. Mungkin itu dengan ribat. Allah wa'alam itu. Allah menyelamatkan kita bahwa kita harus bersyukur apa yang diberikan Allah. Kalau kita bersyukur apa yang diberikan Allah, Allah apa tadi nyanyikan? Bisa lebih baik dari apa yang dia lihat itu dapatkan. Ya. Maka oleh sebab itu jangan pernah menyesali apa yang telah terjadi kecuali dosa yang disesali. Menyesal banget saya berbuat dosa, boleh. Tapi menyesal banget saya gagal ini dan itu, enggak boleh lagi. Pikirkan yang akan datang. Karena yang berlalu itu sudah tidak akan mungkin ditarik lagi kita. Maka yang berlalu biarkanlah berlalu. Pikirkan yang akan datang. Optimis. Nah, kadang-kadang tuh orang kurus karena memikirkan masa lalu. Memikirkan masalah. Masa lalu, udah masa lalu jangan dipikirkan. kan sudah berlalu. Sudah ditutup itu. Kalau kebaikan pujilah alhamdulillah, kalau keburukan istighfar selesai. Solusinya ada dalam agama kita. Nah, baik. Kemudian, dan itu menunjukkan dengan lapat ini kelemahan iman seseorang dengan takdir dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak hal tadi. Pertama apa tadi? Menunjukkan dia tidak sabar. Yang kedua apa? Membuat pemikiran tersita untuk memikirkan sesuatu yang tidak mungkin lagi untuk di. Yang ketiga apa? Menunjukkan dia itu apa? Tidak beriman dengan takdir Allah. Itu maka dilarang mengatakan-katakan lau kalau untuk hal yang negatif. Hei, ini saya dipesankan ini. Ceramahnya jangan kecak-kecak. Santai-santai aja. Kemudian yang keempat yaitu mengatakan hal seperti itu menimbulkan rasa sedih yang mendalam dalam hati. Apalagi selalu diingat ini. Sedangkan salah satu bentuk setan itu cara membuat kita ini terlalaikan dari berzikir, dari beribadah adalah menjatuhkan rasa sedih dalam hati kita. Makanya rasul kita berlindung dari rasa sedih. Allahumma ya'udzubika min al-'ajzi wasmi wal jubni wa husni. Ya? Berlindung rasa lemah, sedih, rasa lemah. Sedihan yang berlebihan. Tak boleh. Kamu kan rasa sedih dia. Kalau orang melihatnya malah juga ikut sedih. Kan gitu. Nah, maka oleh sebab itu dilarang hal seperti itu. Wa taslitu syaitan ala insan biwaswas wal humum. Nah, karena rasa sedih itu akan menimbulkan rasa bisikan-bisikan setan. Was-was setan datang. Umum itu adalah kegalauan yang luar biasa. Ya? Umum, wa-umum. Kan kalau orang itu merasa sedih, kadang-kadang kan datang bisikan setan, udah gak ada gunanya mau hidup setelah perginya dia, gitu ya. Sehingga? Sehingga melakukan apa? Bunuh? Bunuh diri. Kan itu. Itu yang dilarang dalam agama kita. Jadi agama kita itu sebelum terjadi perbuatan itu dilakukan tindakan preventif namanya. Mulai dari lapar. Kalau sudah keluar di mulut itu jatuh ke hati nanti, terasa. Lalu di terlalu selalu aja setiap detik, setiap waktu memikirkan itu, menyita. Ya? Menyita pikirannya. Sehingga konsentrasi untuk ibadah aja juga enggak ada, kadang-kadang dalam salat itu enggak ada. Banyak sekali kerugiannya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita hal seperti itu. Karena Allah tidak ingin kita itu tersiksa dengan takdir-takdir itu, ujian-ujian itu. Tapi Allah ingin kita bahagia sebetulnya. Dan karena Allah ingin bahagia kita, diciptakannya kita, diberi rezeki, diutusnya rasul kepada kita untuk bahagia kita. Kalau si Allah membiarkan kita, Allah tidak sayang sama kita, udah dibiarkan aja di manusia hidup karena binatang nih. Nah Allah memberikan ujian-ujian itu demi kebahagiaan kita juga. Ya, dalam bahasa sekarang ya, agar iman kita punya antibody. Kan kalau sekarang untuk anak-anak ya diberi namanya apa? Imunisa. Agar dia pertumbuhannya, antibodinya mengikuti perkembangan tubuhnya kuat. Kalau datang masuk virus-virus bagaimana dilawan oleh antibodinya sehingga menembus. Demikian pula iman. Ditarbiah iman itu biar kokoh. Diuji dari kiri, diuji dari kanan, diuji dari depan, diuji dari belakang, dari atas, dari bawah. Diuji. Sehingga dia lebih kuat daripada karang yang ada di tengah lautan. Makanya oleh sebab itu Allah berfirman, "Ahasiban nasu ayaqulu amanna wa hum la yuftanun." Apakah manusia itu mengira dibiarkan saja setelah mengucapkan saya telah beriman lalu tidak diuji? Apakah manusia mengira begitu? Falaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamuna annahum sadaqu wa la ya'lamuna al-kadhibi. Allah sudah menyebutkan, sungguh orang-orang sebelum kalian telah kami uji, kata Allah SWT. Orang beriman sebelum kalian ini. Tujuannya apa? Agar terbukti siapa yang benar-benar beriman dengan orang-orang yang pura-pura beriman. Ini itu ujiannya. Baik. Maka ketika kita ditimpa oleh musibah, yang wajib kita lakukan adalah bersabar, menyerah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, melakukan introspeksi untuk kebaikan-kebaikan yang masa akan datang. Itu. Ya. Kemudian sifat hal seperti ini yang dikatakan oleh orang munafikin. Cuma Allah gambarkan dalam surah Ali Imran kisah orang munafikin ketika kaum muslimin kalah dalam perang Uhud. Ketika kalah perang Uhud, para sahabat enggak pernah mengatakan lau lau lau. Ya. Nah, tapi orang musyrikin apa kata mereka? Kan waktu perang Uhud itu Rasulullah SAW jumlahnya berapa? Nah, 1000. 300 orang munafikin tidak jadi ikut perang, mundur di pertengahan jalan. Di tengah jalan. Nah, sebelum perang Uhud itu Rasulullah SAW bermusyawarah dengan sahabat. Pandangan Rasulullah adalah kita menghadapi mereka dengan perang dalam kota. Artinya sahabat tidak perlu keluar Madinah, biarkan orang musyrikin masuk ke kota Madinah lalu diperangi dengan dalam sistem perang kota strateginya. Tapi sahabat-sahabat yang belum pernah ikut perang, menurut riwayat yang menceritakan, menginginkan kaum muslimin keluar kota Madinah menentang mereka sebelum ke Madinah, menemui mereka, menghadang mereka di tengah jalan. Ya, akhirnya bertemu di Uhud. Nah, saya pendapat dengan ini, orang munafikin dengan pendapat Rasulullah itu sebetulnya dia ingin juga supaya tidak perlu keluar Madinah tapi dalam Madinah saja berperang. Dia berpendapat itu bukan tujuannya siasat sama dengan Rasulullah, biar dia tidak bisa ikut bisa bersembunyi. Tapi apa katanya ketika kaum muslimin kalah dalam perang Uhud itu disebutkan Allah SWT. Orang munafikin berkata, "Yaquluna law kana lana min al-amsyi'in ma qutilna hauna." Kata mereka, kalau mereka orang munafikin mengatakan, kalau seandainya kita ini memiliki sebuah keputusan waktu itu, sungguhnya kita ya tidak akan dibunuh di sini. Maksudnya gini, kalau seandainya Muhammad dan teman-temannya dia gitu ya, sahabatnya dia mau mendengarkan pendapat saya, kata Abdullah bin Ubay bin Salul, tentu mereka tidak akan kalah dalam peperangan kalau itu dikatakan. Nah, lalu Allah jawab, ya, apa Allah jawab? Bahwa kematian itu bukan karena itu. Kullakum tu fi buyutikum la barazal ladina kutiba alaihim al-qatlu ila madajihim. Katakan hai Muhammad. Jadi istimewanya Al-Qur'an itu setiap ada argumentasi syubhat yang dilontarkan oleh musyrikin atau munafikin, Al-Qur'an menjawab. Allah memberikan jawaban kepada rasulnya. Ya. Katakan kepada mereka Muhammad, ya. Laukun tu fi buyutikum, walau kalian itu tidur di rumah kalian. Sesungguhnya orang yang telah ditakdirkan Allah untuk ya mati dalam perang, ya sungguhnya mereka akan terbunuh walau di tempat tidur mereka. Seseorang yang ditakdirkan mati terbunuh walaupun dia tidak ikut perang, tidur di rumahnya, sungguh akan ada orang yang akan membunuhnya di tempat tidur. Jadi kekalahan Muhammad itu bukan gara-gara itu, itu sudah takdir Allah. Itu Allah jelaskan. Ya, maka dijawab oleh Allah SWT syubhat argumen seorang munafikin ini, bukan karena itu. Maka lau-lau itu tadi dibantah oleh Allah SWT. Mereka kan mengatakan kalau seandainya ya mereka mau menerima usulan Abdullah bin Salul, sungguh mereka tidak kalah dalam perang itu. Allah jawab, katakan kepada mereka, walau kalian itu tidur di ngorok di tempat tidur kalian di rumah kalian, kalau memang takdir kalian itu mati terbunuh, akan datang orang yang mengusir tempat tidur kalian itu. Kalau mati terbunuh sudah takdirkan ya, walaupun di rumah ataupun di medan perang. Buktinya Amirul Mukminin Umar bin Khattab memang tidak mati di medan perang beliau sedang bertempur, tapi beliau ditakdirkan untuk mati syahid, mati sedang salat subuh yang ditusuk oleh Abdullah Umar oleh Abu Lulu Al-Majusi. Tiga orang sahabat, Utsman bin Affan, ya, kemudian Ali bin Abi Thalib, ketiga-tiganya mati syahid. Bukan mati dalam peperangan. Kalau mati sudah memang takdirnya terbunuh, ya udah, walaupun di tempat tidur, Nah ini jawaban terhadap orang munafikin yang mengatakan demikian. Kemudian juga mereka mengatakan dalam ayat lain, di sini disebutkan di sini ya, hal dimukal falah bagi munafikin yom Uhud. Ini adalah ungkapan sebagai orang munafik pada waktu perang Uhud. Tak kala kaum muslimin menerima musibah kekalahan dalam perang Uhud, ya, mereka mengatakannya untuk menentang takdir dan untuk menyalah-nyalahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin yang keluar menghadapi musuh. Ya, maka Allah menjawab apa hujah mereka. Kemudian ada lagi orang munafikin yang berkata lain lagi. Ini dalam Al-Ma'arij surah Ali Imran juga Allah kisahkan, ya. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'anna ma qutilu. Ya, kata mereka, orang-orang yang berkata kepada teman-temannya, orang munafikin sama berkata bersama mereka, kalau seandainya mereka itu mau tidak ikut perang, ya, dan mau patuh kepada kita, kan mereka tidak ikut perang kembali. Tentu mereka itu tidak terbunuh, tidak dibunuh, kata mereka. Ya, ini adalah ungkapan sebagai orang munafikin waktu perang Uhud juga, ya, diriwayatkan bahwa Abdullah bin Ubay bin Ka'ab kana yu'adu qadar. Dia itu adalah menentang tentang apa yang telah menimpa kaum muslimin waktu perang Uhud. Jadi, maka dia mengatakan walau sami'u mashuratuna. Jadi Abdullah bin Ubay mengatakan kalau dia mau menerima hasil musyawarah dengan tetap di Madinah, ya, dan tidak keluar dari keluar kota Madinah sebagaimana usul Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka telah mengampuni. Tentu tidak terbunuhlah orang-orang telah terbunuh. Itu kata mereka. Lau tadi. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah membantah prasangka dan anggapan mereka itu. Kul qadaru ala anfusikumul maut. Katakan hai Muhammad, bisakah kalian menolak menyelamatkan diri kalian dari kematian? Apakah kalian kira kematian itu bisa kalian bisa selamat dengan prasangka-prasangka yang kalian katakan tidak perlu ikut perang? Apakah bisa selamat orang tidak perang itu dari kematian? Yang namanya kematian itu dimanapun akan datang, ke perang atau tidak. Nah, inilah bentuk pelarangan-pelarangan menggunakan kalimat lau ketika menghadapi musibah. Baik. Berkata Syekh Ibnu Taimiyah, tatkala beliau menyebutkan tentang ungkapan Ubay bin Salul ini, pada malam khazar ayam Uhud, tatkala dia mundur dengan berapa kaum munafikin, yaitu habis 300 orang perang Uhud, ya, dia berkata, Abdullah bin Ubay bin Salul ini, dia meninggalkan pendapatku, ya, dan pendapatnya, dan dia mengambil pendapat Sibyan, pendapat anak-anak. Jadi dikatakan sahabat itu anak-anak oleh dia, ya. Inkhazalah ma'ukal pun ketir, sehingga menyebabkan itu banyaknya orang yang tidak mau jadi ikut perang bersama Rasulullah SAW tadi. Kawan-kawannya yang munafikin dan sebagian orang beriman yang sebelumnya tidak munafik. Ya. Kemudian, walaupun dan itu berpengaruh sebagai kaum muslimin yang bukan munafik awalnya dan akhirnya mereka masuk ke golongan orang munafik. Ya. Kemudian, falau matu qabla al-mihna wa nifaq matu ala hadal Islam. Kemudian Rasulullah di sini seandainya mereka mati sebelum terbunuh itu mereka mati dalam Islam, ya. Tapi lam kunu mu'minu haqqan, tapi mereka itu kalau mati setelah mereka mundur dari peperangan tadi mengikuti pendapatnya Abdullah bin Salul, bin Salul, sehingga mereka lam yakunu minal mu'minu haqqan, mereka itu bukan orang-orang yang beriman secara benar, ya. Alain itu minu tsabbatu alal iman, yaitu ketika mereka mendapat ujian orang beriman itu tetap kokoh di atas keimanannya. Ya, dan mereka juga termasuk tidak termasuk orang munafikin secara murni, alatnya tadu anil iman bimihna, yaitu orang yang keluar dari iman ketika adanya ujian. Tapi itu berapa hal yang kita jelaskan tentang lau, berapa faedah dan tujuan yang kenapa dilarang, ya, tentang apa namanya? Mengungkapkan kalimat laut terhadap kita saat ditimpa oleh musibah. Kok asli kurang dinginnya? Itu baju saya yang tebal. Baik. Ibnu Qayyim menyebutkan, seorang hamba itu apabila tidak mendapatkan apa yang diusahakannya, ya, dan tidak ditakdirkan untuknya, maka orang itu punya dua kondisi. Pertama, hal yang lemah, hal itu ajiz. Wai maktu amal syaitan. Itu malas. Itu juga membuka amal syaitan. Falaqiyahu ajiz ila law. Kemudian falyuqihi, kemudian dia juga dibawa lagi oleh syaitan untuk mengatakan kata-kata law tadi, kata beliau, wala faidata fi law huna. Nah, tidak ada lagi manfaatnya kalau orang berkata law di situ lagi. Ya, bal yamiftahu law, tapi itu adalah kunci dibukanya celaan kepada dia. Wa hadha thaniya. Yang kedua adalah an-nazar ila al-qadar mulahadatihi. Ya. Yang kedua adalah dia melihat ketika dia ditimpa oleh musibah, dia melihat apa? Tentang kepada takdir. Itu yang lima. Wa law qudira lahu, ya, seandainya ditakdirkan untuk dia, tentu tidak akan melenceng dari apa yang telah ditakdirkan Allah. Ya, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkannya. Nah, inilah iman seseorang ketika mendapatkan musibah. Hal yang berikut adalah menjelaskan tentang keutamaan sabar dalam akidah. Selesai kita membahas masalah law, ya, sekarang kita pindah ke pembahasan berikutnya, karena erat hubungannya dengan masalah law tadi, itu sabar dan kedudukannya di dalam akidah. Bahwa seseorang apabila tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, atau dia mendapat sesuatu mengecewakannya, ya, atau musibah, atau ujian, atau bencana, yang wajib dilakukan apa? Sabar. Kalau enggak sabar, dia mencak-mencak, teriak-teriak, marah-marah, ngamuk-ngamuk, ada enggak faedahnya? Karena yang sudah terjadi, sudah terjadi, selesai. Enggak ada lagi artinya dia ngamuk-ngamuk. Ya kan? Bahkan dia kehilangan keuntungan yang pada dasarnya seorang pemimpin tadi sudah kita jelaskan, seapa baik apa yang didapatkannya dia, yang diinginkannya dapat atau tidak, orang mukmin itu selalu mendapat keuntungan, enggak pernah rugi dalam usahanya. Karena kalau tidak, kalau dia dapat, dia bersyukur sebagaimana dalam hadis kita bacakan tadi. Kalau dia tidak dapat, dia bersabar. Dia mendapat pahala dalam kedua kondisi itu. Cuma cara meraih pahalanya beda. Kalau di sana ketika mendapat nikmat dengan bersyukur, toh ketika dia mendapat musibah, dia bersabar. Tapi sudah kita jelaskan tadi banyak hikmah-hikmah bagaimana seseorang ketika mendapat bencana itu pun menimbulkan rasa syukurnya. Ya, ini sudah sering juga kita jelaskan ketika wain faedah, yaitu puasa bulan Ramadan atau faedah ibadah puasa. Itu banyak sekali hikmah di balik itu. Ketika merasakan benar hausnya kita, itu menimbulkan rasa kita ini merasakan penderitaan saudara-saudari kita yang di luar Ramadan, mungkin dia kehausan, kelaparan. Nah, itu yang tadi pelajaran kita sebutkan, ketika kita mendapat musibah, ada orang lain mendapat musibah, kita menimbulkan rasa merasakan penderitaan orang lain. Keutamaan sabar ini diungkapkan oleh banyak ulama dalam hadis, banyak sekali keutamaan sabar. Ya. Wasta'inu bisabri was mohonlah pertolongan melalui dengan sabar itu. Menghadapi musibah, bencana, apapun saja, kesulitan. Ya. Dibantu dengan kesabaran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika dalam surat Al-Baqarah juga, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarati wasyir sabirin." Sungguh Allah akan menguji kamu, ya. Bisyai'in, dengan sedikit rasa merasa apa? Syai'in minal khawfi wal ju', rasa takut dan kelaparan. Dan kekurangan harta benda. Dan kekurangan buah-buahan. Ya. Lalu Allah katakan, beri kabar gembira oleh orang-orang yang alladzina idza asabat musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang mana ketika mereka mendapat musibah, mereka katakan kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Dia menyadari semua ini adalah milik Allah. Berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hatta dia sendiri. Dan dia katakan, ya, bahwa aku akan menghadap Allah. Apakah aku bersabar dengan ujian ini atau tidak? Dia memandang teringat balasan akhirat, bukan kekecewaan atas urusan duniawi. Ya. Banyak sekali dalam ayat lain juga Allah sebutkan innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu akan mendapatkan pahala tidak ada hinggaan di akhirat. Para ulama Mesir menjelaskan maksud tidak ada hinggaan apa? Berbeda dengan amal-amal soleh, ya, yang mana Allah SWT mengatakan atau Rasulullah SAW menjelaskan hadisnya dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 70 lipat sampai 700 kali lipat. Itu ada lipatannya. Tapi kalau kesabaran tidak ada batasan. Itu keagungan sabar itu. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW juga menyebutkan, ya, bahwa as-sabaru nur. Ya. Banyak lagi yang akan disebutkan hadis di sini. Di antara juga disebutkan perkataan Imam Ahmad di sini, as-sabaru fi tis'ina maudian min kitabillah. Bahwa min kitabi. Zakarullah as-sabaru fi tis'ina maudian min kitabi. Allah menyebutkan tentang sabar ini dalam Al-Qur'an sekitar 90 tempat kata Imam Ahmad. Mengulang kalimat sabar, perintah untuk sabar, keutamaan sabar dalam Al-Qur'an terulang berapa? 90 kali dari Al-Qur'an. Ini menunjukkan apa? Pentingnya sabar itu. Makanya wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Ini tentang sabar juga. Saling memberi nasihat yang kebenar dan saling memberi nasihat dengan kesah. Banyak sekali, maka Imam Ahmad menyebutkan tentang kedudukan sabar itu ada 90 ayat lebih berbicara tentang kesabaran. Mungkin dari sisi pahala orang yang sabar, mungkin dari sisi wajibnya sabar, bahkan Rasulullah SAW wasbir kama sabara ulul azmi, kata Allah kepada Rasulullah SAW. Sabarlah engkau sebenarnya sabarnya para nabi-nabi ulul azmi. Maka Al-Quran itu bagaimana meraih kesabaran, Ustaz? Ya sabar-sabar, tapi bagaimana supaya dapat sabar itu gimana? Bagaimana supaya dapat sabar? Ini triknya agar memiliki kesabaran. Kami paham, Ustaz, sabar itu penting. Tapi gimana cara meraihnya gimana? Pertama adalah bahwa apa yang kita alami ini tidak hanya kita satu-satunya makhluk yang mengalami itu. Apa yang kita alami? Miskin? Apa kita sendiri yang miskin? Sakit? Apa kita sendiri yang sakit? Lalu kita lihat bagaimana sifat para anbiya. Dengan kesabaran mereka tidak. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah SAW beriktidak bersabar sebagai sabar ulul azmi itu agar Rasulullah SAW melihat bagaimana para nabi itu sebelumnya menghadapi tantangan-tantangan yang berat. Lalu Allah nyuruh Rasulullah SAW sabar seperti mereka. Karena begini, suatu musibah, suatu kesulitan bila tidak hanya kita mengalami atau dialami rame-rame menjadi ringan enggak? Ringan. Tapi kalau sendiri ya memang berat. Nah, untuk itu kita harus ingat bahwa kondisi ini tidak kita. Semenjak manusia diciptakan sudah mengalami berbagai kondisi ini. Lalu saya kenapa harus saya kecewa, menyesal, bersedih? Harusnya saya adalah bagaimana mencontoh orang-orang yang bersabar dalam menghadapi berbagai ujian terbesar diantara seperti kisah Nabi Ayub. Coba bayangkan, Nabi diuji oleh Allah SWT. Memang para Nabi diuji oleh Allah SWT dengan sabda Rasul kita tadi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam bahwa para Nabi itu adalah orang-orang manusia yang paling berat menghadapi ujian. Ya, ingat itu. Maka beriktidak dan kesabaran para Nabi, kesabaran para sahabat, kesabaran pada ulama. Itu yang akan motivasi kita nanti. Yang kedua, bagaimana supaya kita mau sabar itu ingat pahala orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau Allah bersama kita, apakah Allah akan membiarkan kita tersiksa, menderita, kecewa, bersedih, merugi? Tidak, karena ma'iyah Allah di situ adalah ma'iyah apa? Ma'iyatun khassah. Allah akan memberi taufik, Allah akan memberi kemudahan, Allah akan menolong kita, Allah akan membantu kita. Yang pertama tadi apa cara supaya tumbuh nilai sabar dalam diri kita? Nah, melihat ujian-ujian yang dialami oleh orang lain, itu para sahabat atau para anbiya, jauh lebih berat. Bayangkan ujian Nabi Ayub, yang di awalnya dia hidupnya ya berkecukupan, kemudian punya istri yang banyak, terakhir dia diuji oleh Allah dengan sebuah penyakit. Semua anak istrinya lari dari dia. Bahkan di sebuah surat semua anaknya meninggal. Semua hartanya habis. Ya kan? Sampai hanya seorang istri yang tetap memperhatikan dia. Coba ya. Anaknya meninggal, kemudian dapat penyakit, semua keluarganya melari dari dia karena penyakitnya itu adalah penyakit yang orang menjijikan orang. Gimana kan? Maka kesabaran yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi Ayub. Kedua tadi apa triknya? Ingat pahala orang sabar. Karena kita sakit, kalau sabar dapat pahala. Mungkin kita gak bisa untuk khatam Quran, kita gak bisa kimolel, tapi kesabaran orang yang diuji oleh Allah SWT bisa menyaingi amal-amal orang yang begitu dahsyat. Nah, ingat pahala orang yang sabar. Yang ketiga adalah bahwa orang yang sabar akan selalu menemukan solusi dari semua. Siapa nabi yang tidak diberi solusi oleh Allah SWT dalam kesabarannya? Siapa orang yang sabar tidak pernah diberi solusi oleh Allah SWT? Enggak ada. Orang yang sabar pasti diberi solusi oleh Allah dari masalah yang dia ada. Makanya Allah sebutkan innallaha ma'as sabirin, dia bersama Allah. Ingatlah Allah bersama dia, maka Allah tidak akan pernah membiarkan dia selamanya dalam keadaan masalah. Jadi menimbulkan kesabaran itu butuh ilmu. Ya. Yang keberapa nih? Empat. Yang keempat adalah agar kita bersabar, ingat nikmat Allah yang lain pada kita. Dalam surah Al-Imran ini, setelah perang kisah Uhud, tekan kaum muslim kalah. Lalu Allah setelah itu mengingatkan mereka tentang kemenangan waktu perang Badar. Walaqad nasarakumullahu fi Badr wa antum adillatun. Ingat enggak kata Allah kepada para sahabat semua kaum mukminin saat itu, Allah telah menolong kalian waktu perang Badar, padahal jumlah kalian sangat sedikit. Kenapa diingatkan atas kemenangan yang lalu ketika dalam penderitaan ini, dalam keadaan kekalahan ini? Agar memandang kecil, memandang entek penderitaan yang sedang dihadapi, kekalahan, kekecewaan sedang dihadapi, menjadi ringan. Maka tadi ketika kita katakan kita sakit jantung, alhamdulillah mata enggak sakit. Itu. Ketika umur 30-an baru sakit, alhamdulillah untung enggak dari umur 10 tahun. Ingat nikmat Allah yang begitu banyak pada kita. Kita akan sabar. Nah, itu beberapa trik-trik yang saya ingat saat ini untuk menimbulkan apa? Kesabaran. Banyak lagi titiknya yang saya ingat hanya itu saja. Dalam hadis as-sabru diyaul. Naam. Bukan nur ya, tadi saya sebutkan as-sabru nur, yang sebenarnya as-sabru diyaul. Ya. Kesabaran itu adalah cahaya. Apa bedanya antara nur dengan diya ya? Wassalatu nurun, kalau enggak salah sama hadis ini begitu. Hah? Apa beda dia? Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa matahari itu dia dan qamar adalah nur. Apa bedanya? Kalau nur, cahayanya lembut, tidak ada rasa nilai kepanasan di situ. Makanya malam hari itu, walaupun berapa terangnya bulan purnama, orang nyaman, bisa melihat dengan matanya bulan purnama itu. Tapi matahari ketika terbit di siang bolong, mampu nggak melihat dengan mata? Enggak. Membawa efek yang panas, ya kan? Itu sisi bedanya antara nur dengan dia secara luar disebut para ulama. Sabar, kenapa dikatakan dia? Karena kesabaran itu akan membakar apa? Nah, ampunan buat kita, membakar dosa-dosa, ampunan, kesabaran ketika menghadapi ujian. Baik. Dari Ali bin Abi Thalib, inna sabra minal iman, iman zat terasi minal jasad. Perumpamaan sabar itu dari iman adalah bagaikan kepala dari tubuh. Ya. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Umdatus Sabirin, ya Umdatus Sabirin itu bicara dengan dua hal itu, sabar dan syukur. Beliau menyebutkan hidup kita ini hanya dua kondisi saja. Hidup kita ini hanya dua kondisi, sabar atau syukur. Jika kita dapat nikmat, kita bersyukur. Jika kita dapat ujian, kita ber. Beliau membahas masalah itu. Bahkan sampai beliau mengatakan, sabar nisbud din. Sabar itu separuh agama. Dari situ, separuhnya adalah syukur. Nah, kemudian juga, jadi kata Ali bin Thalib, kedudukan sabar itu dari iman bagaikan hubungan antar kepala dengan jasad, dengan bak. Jadi imannya gak punya kepala kalau dia gak punya sabar. Jadi penting banget itu sabar itu dalam iman. Kemudian dalam kata-kata yang lain, ya, ala innala iman limala sabarullah. Sampai Ali bin Thalib menyebutkan, tidaklah beriman orang yang memiliki kisah. Tentu penafian ini dimaksud bukan penafian iman, asli iman, ya. Tapi tidaklah sempurna iman orang yang tidak memiliki kesabaran. Jika Imam Bukhari Muslim, ma'u'ti ahadun ato'an khairan wa awsa' minas sabar. Tidak adalah nikmat yang diberikan Allah yang lebih baik kepada seseorang dan lebih luas daripada mendapatkan kisah. Itu nikmat Allah juga. Allah beri kepada kita kesabaran. Nikmat yang luar biasa. Nah, kemudian sabar itu ada tiga bentuk. Sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Butuh gak kesabaran menjalankan perintah Allah? Hah? Butuh. Kalau gak istiqamah Allah dalam beribadah, dalam sholat, sholat berjamaah, habis pengajian, sabar. Ya, kehujanan, kedinginan, panasan. Dalam menjalankan ibadah, bangun malam, ngantuk banget, apalagi cuaca dingin. Ya, gimana? Kalau gak sabar, gak jadi beribadah. Gak jadi ibadah. Kalau gak ada kesabaran. Maka untuk menjalankan perintah-perintah Allah itu butuh kesabaran. Di sabar itu, ya, mencampuri hidup kita dalam berbagai hal. Taat kita butuh kesabaran. Jadi kesabaran itu bukan butuh orang yang dapat musibah saja. Maka ini yang disebutkan dari para ulama bagaimana pentingnya sabar itu. Orang yang taat butuh kesabaran. Kemudian yang kedua adalah sabar dari meninggalkan maksiat kepada Allah. Nah, itu butuh. Ya. Kalau enggak sabar, dia terpaksa ngutang dengan bentuk riba. Kalau enggak sabar, dia melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan dengan cara yang haram. Namun dia sabar mengendalikan dirinya. Nah, dalam bahasa sabar itu maksudnya al-habs wal man', Itu menahan diri, ya, mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah. Itu sabar dalam meninggalkan apa yang diharamkan Allah. Yang ketika sabar dalam menghadapi ujian-ujian yang tadi telah kita bahas, musibah-musibah yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk hambanya meningkatkan aman dan seperti yang tadi kita bahas, tutup ke besar. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam ayatnya surat At-Taghabun ayat 11, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah, ya, musibah itu terjadi kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Orang yang beriman dengan Allah, Allah akan tunjukkan hatinya. Apa maksudnya orang beriman Allah? Pertama, tidaklah ada musibah kecuali dengan izin Allah. Tidak terjadi musibah kecuali izin Allah. Apa hubungannya dengan masalah iman dengan Allah tadi? Maksudnya kalau orang itu bersabar, Allah akan beri petunjuk kepada hatinya. Nah, oleh itu Al-Qamah menyebutkan, yaitu seseorang yang ditimpa oleh musibah, maka dia tahu bahwa musibah itu dari sisi Allah. Nah, fayallahu salim, maka dia redha dan dia menyerah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Dalam perkataan ulama yang lain, yaitu seseorang yang ditimpa oleh musibah dan dia tahu itu dengan takdir Allah Subhanahu wa Taala, maka dia bersabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Taala dan menyerah terhadap keputusan Allah. Allah beri petunjuk kepada hatinya dan Allah ganti dia dari kesenangan duniawi yang hilang karena mendapat musibah tadi. Hudiya qalba wa aqina shadiqan. Dia timbullah punya keyakinan, ya, dan juga keyakinan yang benar-benar dalam. Wa qad yukhlifu alaihi ma kana ukhadha minhu. Kadang-kadang Allah mengganti yang lebih baik dari apa yang Allah ambil darinya. Itu kalau orang bersabar. Orang bersabar kadang-kadang Allah ganti sesuatu yang hilang darinya dengan sesuatu yang lebih baik. Makanya ketika Ummu Salamah meninggal suaminya, dia membaca doa ini: Allahumma ajirni fi musibati wa akhrijni khairan minha. Ini doa ketika ditimpa musibah. Dompet hilang. Apapun musibah menimpa kita, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Apa artinya? Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini dan gantilah aku dengan yang lebih baik. Ya? Gantilah aku dengan yang lebih baik. Ketika Ummu Salamah teringat sabda Rasulullah, dia baca doa ini. Tapi ketika itu dia merenung, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah lagi? Akhirnya dia menikah dengan Rasulullah SAW. Jadi ibu-ibu kalau meninggal suami baca doa ini. Ya kan? Jangan takut lah. Rezeki itu di tangan Allah. Ya kan? Berdakwah sangat butuh kepada kesabaran. Itu pasti. Nah, ini kadang-kadang yang kita tidak sempurna memilikinya. Kesabaran. Coba lihat kesabaran Rasulullah dalam berdakwah. Baik di tantangan orang kafir Quraisy, baik perlakuan mereka, bahkan dalam mendakwahi saja paman beliau, betapa sabarnya beliau itu. Ya, semenjak beliau menerima wahyu mendakwai pamannya sampai detik terakhir meninggal itu pamannya Abu Thalib. Kita aja baru 2 kali, 3 kali menasihati anak udah bosan. Enggak ada kesabaran. Sabar. Nah, ini butuh kesabaran. Ya, anak kita itu kalau enggak bangun nangis setiap pagi. Saya masih ingat, ya, ini sering saya ceritakan. Kebetulan saya waktu masih di tingkat SMA itu saya hidup di dengan orang tua asuh. Dia bukan orang yang punya juga, tidak. Ya, beliau punya anak 5 orang, termasuk saya dianggap sebagai anaknya di antara anak-anak dibiayai. saya satu hal yang selalu saya ingat, itu umi atau ibu itu setiap pagi membangunkan anaknya salat subuh enggak pernah marah. Setiap pagi membangunkan anaknya enggak pernah marah. Takjub saya. Dibangunkan ada sekitar 4 anak atau ya 3 orang anaknya perempuan. Dibangunkan setiap pagi. Subhanallah. Itu kesabaran yang saya lihat orang mendidik anaknya. Tapi alhamdulillah ya anak-anak beliau ya menjadi anak-anak yang bisa dikatakan ya patuh, baik dalam beragamanya. Luar biasa itu. Setiap pagi dibangun ini, tidak pernah marah. Memanggil tetap dengan bahasa yang lembut. Kalau kita, waduh, keparat nih, bangun loh. Setiap pagi dibangun, tidak bangun. Ini anak macam apa kamu? Subhanallah. Anak macam apa kamu ya kan? Mungkin begitu. Ini itu subhanallah. Saya betul-betul sampai ini saya ingat terus itu bagaimana kesabaran ya membangun anaknya itu. Nah, jadi dalam berdakwah itu butuh kesabaran, apalagi mendidik putus asa. Atau menasihati orang tua kita, atau menasihati suami, atau menasihati istri dalam bosan-bosan. Nasihat itu mulu. Ya, kadang-kadang dia karena bosan dengan nasihat akhirnya patuh juga. Karena bosan kan setiap telinganya terus diganyang terus dengan sehat terus kan, akhirnya waduh bosan nih, akhirnya patuh juga dia kan, patuh karena bosan dengan sehat dia. Ya udah syukur, yang penting dia apa, untuk bosan silakan gitu. Kita jangan bosan untuk berdakwah, perlu kesabaran. Dakwah itu bukan maksudnya dakwah seperti Ustaz saja ya, di rumah kita, menasihati orang tua kita, kerabat kita, jangan pernah bosan. Ya. Nah, oleh sebab itu tadi dari ayat kita bacakan surah Al-Asr tadi, dihubungkan antara bernasehat dengan kebaikan, dengan kebenaran, dihubungkan dengan memberi nasihat dengan kesabaran. Karena memberikan nasihat itu butuh kesabaran. Maka itu dihubungkan tadi watawasau bil aqli watawasau bisabr. Baik. Di sini banyak sekali di nukil oleh Syekh ini mokif-mokif yang kita harus ya sabar. Di sini dicontohkan ya kesabaran ketika mendapat musibah seseorang yang meninggal dari anggota keluarganya. Maka Rasul kita SAW merakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim sahihnya bahwa Rasul SAW menyebut sintani wa isnatani fil nasi huma bihim kufur. Ada dua hal yang keduanya ini menyebabkan mereka telah melakukan sebuah kekufuran. At-ta'nu fil nasab wan niyaha 'alal mayt. Mencela keturunan orang dan meratapi mayit. Kan bukti tidak kesabaran. Maka juga Rasulullah SAW juga menyebutkan laisa minna man dakhabal ya. Laisa minna man darbal khudur wa syaqal jiyub. Tidak termasuk bagian kami kata Rasulullah SAW. Ya orang yang meratap, memukul-mukul pipinya dan merobek-robek nah bajunya. Nggak boleh tunjukkan itu bagian dari tidak kesabaran seseorang tadi ketika menimpa musibah. Nah, kita sebutkan di sini sedikit faedah yang disebutkan Syekh Islam Taimiyah. Al-masa'ib nikmatul. Musibah itu dari sisi nikmat. Kenapa? Li'annaha mukaffiratun lil dzunub. Karena dia apa? Sebagai penghapus dosa. Yang tadi sudah kita jelaskan. Ya. Tapi jangan pula nanti ketika dapat musibah kata alhamdulillah. Karena tentunya bukan begitu. Tentunya tadi apa? Dalam surah Al-Baqarah itu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kadang-kadang dibalik-balik gitu. Karena ustaz mengatakan nikmat lalu dikatakan alhamdulillah. Dan juga sebagai ustaz ada yang mengatakan demikian. Kalau ustaz baca alhamdulillah, enggak begitu tentunya. Tadi kita katakan Allah ma'ajir di musibati wa khilubni khairan minha. Atau inna lewa inna ilaihi roh. Tetapi memang di dalam itu setelah kita mengambil hikmahnya ya ada nilai syukur. Pokoknya ya dalam sebuah kondisi terjadi kecelakaan, meninggal anak kita, alhamdulillah. Ya kita inna lewa inna ilaihi roh. Kita juga merasa syukur. Tidak semua keluarga yang wafat. Sehingga itu teori kita tadi menimbulkan rasa sabar ke dalam diri. Trik yang kita sebutkan tadi itu agar timbul rasa sabar. Baik. Wa tad'u ila sabr. Kemudian musibah itu membuat orang menjadi sabar. Fa yusabu 'alaiha. Kemudian dia mendapat pahala lagi. Ya. Wa taqad al-inaba ila Allah wa dhullahu. Dan juga membuat orang kalau dapat musibah itu dia baru ingat Allah kadang-kadang itu. Kalau dapat musibah baru ingat Allah dia. Nanti kalau udah hilang musibah lupa lagi gitu ya kan. Astagfirullah, innalillah gitu-gitu ya kan. Tapi udah berlalu musibahnya udah lupa lagi. Ya. Baik. Kemudian wajib adalah kami masalih al-azim dan banyak lagi lah ilmu itu kata beliau itu kebaikan-kebaikan yang besar. Panasul bala yukafiru bihi dzunub wal khataaya karena dengan musibah itu sendiri untuk menghapus apa dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Ya, ini ada nikmat paling besar kata beliau. Ya, wa musibah rahmatun wa ni'mah fi hati umumil khalq. Musibah adalah rahmat dan nikmat secara umum untuk makhluk ini. Illa ayadkhulu sahibuha bisababiha fi ma'asin a'zam mimma kana qabla dhalik. Kecuali musibah itu menyebabkan orang tadi lebih berbuat maksiat dari maksiat lebih besar lagi. Fayakunu syarran 'alaihi. Maka itu adalah merupakan sebuah keburukan bagi kalau orang dapat musibah lalu ingat Allah, baik enggak? Itu. Dia taubat ya. Betapa banyaknya orang setelah mendapat musibah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang setelah anaknya meninggal, kadang-kadang setelah suaminya meninggal, kadang-kadang setelah istrinya meninggal, ya, kadang-kadang setelah bangkrut baru rajin salat ke masjid, gitu kan? Kan begitu. Ya, kebanyakan orang itu, ya, kalau sudah pensiun kadang-kadang, ya, sudah nggak ada teman di rumah sendirian, anak-anak kerja semua, ya kan? Sendirian bengong-bengong, udah adalah pengajian di sekarang ke masjid Imam Syafi'i, di para bengong aja di rumah sendiri. Gitu. Baik. Kemudian barangkali cukup di situ pembahasan tentang apa namanya masalah sabar yang dapat kita bahas. Sebenarnya sudah kita bahas sebelumnya apa yang dilakukan Syekh Islam tadi bahwa begitu banyak sebetulnya nilai-nilai positif ketika seseorang tadi mendapat musibah, ya nilai positif yang dapat diraih oleh seseorang ketika ditimpa oleh musibah. Ini jam 11 ini. Kita lanjutkan atau pertanyaan ini? Pertanyaannya. Baik, kita sampai pada menjelaskan lafaz-lafaz yang tidak boleh diucapkan terhadap Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini banyak sekali lafaz-lafaznya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian mendatang karena pertanyaan-pertanyaan sudah sering terbengkalai, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan ke ramai yang akan datang. Sekarang sudah zuhur jam berapa ya? 12. Hah? 12 kurang? Boleh, Pak. Baik, lumayan ini, lama ini pertanyaan, 1 jam ini. Hah? Baik, gak apa-apa, kita karena mungkin waktu pertanyaan yang lain ini banyak nih. Ini pertanyaan yang sudah dijawab atau belum ini? Hah? Siapa yang nyimpen ini? Yang belum atau yang sudah? Belum. Ya. Ini kita kodoh ya, kodoh aja. Pertanyaan-pertanyaan lain. Bismillah. Minum dulu gitu. Ya. Bismillah. Pertanyaan. Bolehkah berdoa agar cepat meninggal dunia? Rasul SAW bersabda, jangan kalian meminta mati karena musibah yang menimpa kalian. Ya. La yu'ahadukum bil mauti li syai'in nazala bihi aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan, enggak boleh. Tapi boleh berdoa. Kalau memang ingin berdoa, ya Allah, ahyini makana hayatan khair li wa tawaffani in kana mautan khair li aw wa amitu wa tawaffani in kana maitan khair li. Atau dengan maknanya, ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup adalah lebih baik bagiku. Ya Allah, matikanlah aku jika mati lebih baik bagi. Ada doa. Tapi kalau minta mati aja enggak. Karena mati belum menyelesaikan masalah. Jangan ini kan cuma nambah masalah. Kalau orang punya umur lebih banyak, kan punya peluang untuk tobat, untuk menambah amal soleh. Kemalahan minta mati. Ya kan? Maka kalau karena keburukan yang menimpa kita, kita tidak boleh meminta mati kepada Allah. Karena itu bagian buktinya kita tidak sabar. Ini hubungan pelajaran kita hari ini. Tapi boleh berdoa, ya Allah, jika kehidupan ada lebih baikku, maka hidupkanlah aku. Ya Allah, jika kematian lebih baikku, maka matikanlah aku. Tapi tidak boleh diminta secara mutlak, ya Allah, matikanlah saya. Enggak. Enggak boleh. Ya. Ketika keburukan-keburukan yang menimpa kita, enggak boleh gitu. Ya. Itu menunjukkan bahwa kita tidak sabar, ya, dan tidak beriman dengan takdir Allah SWT. Baik, pertanyaan berikutnya. Ustaz, bagaimana cara melatih diri untuk bersabar dalam waktu, tempat, dan keadaan? Tadi sudah kita sebutkan ya. Ya, kita bahas ini. Ini sebagai pertanyaan sudah terjawab dalam pelajaran. Bagaimana melatih diri untuk bersabar, tadi triknya sudah kita jelaskan. Bagaimana cara akikah yang sesuai dengan sunnah? Dan apakah mencampurkan minyak wangi ke tubuh bayi, anak serta mencukur dan menimbang rambutnya, kemudian dikonvensikan ke perak emas adalah sunnah? Sebagai orang menjalankan demikian, bahwa tapi minyak wangi saya tidak tahu dalilnya, yang ada itu adalah mencukur rambutnya kemudian ditimbang dengan perak atau emas kemudian diinfakkan. Ya, itu yang saya ingat ya. Tapi yang lain saya ingat. Akikah itu juga tidak mesti harus mengundang orang makan ke rumah. Boleh kita hanya mampu membeli kambing saja, isi beli kambingnya, yaitu dibungkus-bungkus dagingnya, dibagi ke tetangga-tetangga boleh. Karena ada paham sebagian masyarakat itu, akikah itu harus masakin dan harus mengundang orang di rumah. Apalagi sampai tahlilan juga. Jadi, boleh akikah itu disembeli, kemudian dibagi-bagi dagingnya pada tetangga. Boleh. Atau kita buat guleknya dari masak lalu dibagikan tetangga, juga boleh. Atau dibuat guleknya dimasukkan dalam kotak, dikasih nasi, dibagi-bagikan juga boleh. Atau kita buat guleknya, buat satenya, diundang orang makan ke rumah, juga boleh. Yang kita katakan tadi, tidak mesti harus mengundang orang makan. Bukan tidak boleh, jangan salah pula. Kata Ustaz Ali, tidak boleh mengundang orang makan ke rumah akikah tak sunnah. Jangan salah paham. Ini kadang-kadang problemanya gitu jamaah tuh, kadang-kadang apalagi yang ngantuk-ngantuk. Akhirnya dipinta bagi ustaz. Ya kan? Maksud saya tidak mesti bagi, boleh gak begitu? Boleh, cuman tidak harus begitu. Apalagi kalau umpamanya uang pas-pasan untuk akikah. Ya? Jadi karena beli bumbu dan lain-lain, kan membebankan lagi. Dimasaknya lagi, ya gak ada waktu umpamanya, udah. Disembeli, dibagi dagingnya. Biarkan tetangga atau orang kita kasih masak sendiri, boleh. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ana sakit dan diruqyah oleh saudara Ana, dan menyukurnya bisa melihat jin yang keluar dari tubuh ibu Ana. Pertanyaannya, apakah manusia bisa melihat jin seperti yang dilakukan saudara Ana, dan apakah itu termasuk perbuatan syirik? Mohon pencerahannya Ustaz. Saya nggak tahu. Ya, kalau jin bisa dilihat manusia, bisa. Karena beberapa kali kita sebutkan cerita di sini, Abu Hurairah pernah melihat jin yang mencuri zakat fitrah, ya kan? Kemudian Ubay bin Ka'ab pernah, pernah juga melihat jin, ya kan? Yang selalu mengambil kurmanya. Ya mungkin manusia melihat jin, mungkin. Tapi apakah dia punya ilmu hitam atau ilmu putih? Wallahualam. Bisa saja orang bisa melihat jin karena memang dia kemasukan jin sendiri, ya menurut sebagian orang begitu. Ada juga dia bisa melihat jin karena memang dia mempelajari ilmu hitam juga karena melihat jin. Atau dia tidak melihat jin karena kulihat jin. Ada juga begitu, kan? Atau dia salah lihat padahal itu adalah daun pisang di dalam jin oleh dia. Jadi maka kita tidak bisa memastikan. Tapi mungkinkah orang bisa melihat jin? Mungkin. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Apa ada adab jika ada angin selain berdoa? Ya, yang ada itu berdoa itu. Sebenarnya yang telah kita bahas sebelumnya, Allahumma inni as'aluka khaira. Khaira wa khaira ma ursila bi. Wa na'udzu bika ma'udzu bi min syarriha wa syarri ma ursila bi. Itu doa kalau ada angin. Ya, kita meminta kebaikan yang dibawa oleh angin itu. Kebaikan angin, kebaikan dibawa oleh angin itu, dan kita berlindung dengan keburukan angin itu dan keburukan yang dibawa oleh Bagaimana dengan ucapan untung masih ada yang tersisa atau sejenis, apakah itu masuk dalam kesyirikan? Enggak. Untung masih ada sisa, ya maka saya makan, kan masalah. Tapi ya kalau untung ada anjing, ini kan masalahnya waktu yang kita bahas dulu, ya kan? Kalau bukan karena anjing, mungkin pencuri udah masuk rumah. Nah, itu yang salah. Mengkaitkan sesuatu dengan anjing tadi. Atau kalau bukan karena angsa, tentu pencuri sudah masuk. Itu. Tapi untung masih tersisa, ya enggak apa-apa. Ya kan? Kalau ini kalau terlihat nyata, sekarang apa hubungannya? Karena yang membuat pencuri tidak dimasuk rumah bukan karena hebatnya anjing semacam. Menyandarkan sesuatu kepada selain Allah. Itu yang kita bahas sebelumnya. Jadi kalau bukan karena anjing, kalau bukan karena itu, kalau bukan karena itu, nah itu yang enggak. Ya. Maka kita kata alhamdulillah, ya. Berkat ya pertolongan Allah, kemudian ada anjing yang membangunkan pencuri tidak jadi masuk rumah sah. Itu digunakan apa kata-kata apa? Summa. Ini sudah kita bahas kelas yang lalu, mungkin yang baru-baru enggak hadir ya. Ya. Alhamdulillah berkat pertolongan Allah, kemudian karena ada pagar ini saya enggak jadi nyeblos dalam got. Ya kan? Itu. Bagaimana kalau kita mengajar anak TK lalu kita menjelaskan proses terjadinya hujan, awan mendung, udara panas, lalu awan meminum air laut dan awan menjadi hitam lalu turunlah hujan. Secara ilmu biologi atau ilmu astronomi kita jelaskan kepada anak-anak kita bahwa penguapan terjadi di udara itu karena begini-begini sehingga terjadi kelembapan. Nah, kelembapan sekian maka apa udara itu menjadi basah dan kemudian terkumpul air dan itu yang turun. Tapi turunnya ini di mana turunnya air ini yang membuat ini menjadi naiknya air laut atau bukan air laut terjadi kebekuan dan kelembapan itu siapa yang atur anak? Allah. Nah, itu caranya. Ya. Mungkin makanya sebetulnya rumus ini juga jadi pertanyaan benar apa tidak? Buktinya hujan itu banyak turun di gunung, bukan di laut. Karena rumusnya itu adalah karena panas. Mana lebih panas di pantai apa di gunung? Mestinya kan pantai itu banyak hujan jadinya. Makanya ulama sebagai mas saya yang saya dengar itu, ini si Ali Nasir Fakih menyebutkan, negeri Arab itu negeri yang paling panas. Mesti kan dia menjerap air banyak di atas. Terus mestinya sering hujan. Tapi kok jarang hujan? Nah buktinya turun hujan itu dengan izin Allah. Maka selalu kita katakan dengan izin Allah anak-anak. Nah kejadian alam itu begini, begini, begini. Ya mungkin walaupun setebal apapun awan di atas rumah kita, kalau tidak ditakdirkan turun oleh Allah di rumah kita hujan, enggak kan tuh? Begitu caranya. Baik. Ustaz, bagaimana cara melatih diri agar bisa mengamalkan ilmu yang sudah didapat? Terkadang sudah ikut kajian tapi belum ada perubahan di dalam diri. Apa ilmu itu belum meresap ke hati ya Ustaz? Ya mungkin. Artinya ya belum apa namanya? Tidak mau mengambil buah dari ilmu itu, karena buah dari ilmu itu adalah amal. Maka dia tidak akan merasakan nikmatnya berilmu selama dia tidak mengamalkan. Ilmu itu diamalkan, baru akan terasa nikmatnya ilmu itu. Dan ingat betapa banyaknya ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah mengancam orang berilmu tapi tidak mengamalkannya. Dan tujuan inti dari ilmu itu bukan hanya untuk disimpan di kepala, tapi untuk diamalkan. Maka buah dari ilmu itu adalah amal. Assalamualaikum Ustaz, jika ada yang wafat, kadang ada yang berkata, jatah hidupnya di dunia sudah habis. Alasannya karena masa hidup manusia sudah Allah tentukan di lauh mahfuz. Bagaimana hukumnya? Jazakumullah khairan. Nah, jatah hidupnya sudah habis diberikan Allah di dunia. Gitu ngomongnya. Jatah hidupnya sudah habis diberikan Allah di dunia. Iya. Ya tapi kan bahasa-bahasa begitu sudah ya, supaya tidak menjadi polemik, kenapa sulitnya bilang sudah, ajalnya sudah sampai. Itu aja. Ustaz, saya ini ada yang membolehkan mengucapkan selamat Natal berdasarkan surat Al-Imran 45. Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan satu kalimat daripadanya, namanya Al-Masih, ya, putra Maryam yang dimuliakan Allah di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah, ya. Ya inna nubashshiruka biyahya musaddiqan kalimat ini, ayat ini yang maksudnya mereka berasal kalau umat Islam merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad dengan maulid Nabi, kenapa kita tidak boleh mengucapkan selamat hari kelahiran Nabi Isa? Tanya dulu, Nabi Isa pernah peringati hari kelahirannya enggak? Tidak. Berarti ajaran itu di mana dapat sama orang Nasrani? Rekayasa daripada tokoh-tokoh agama mereka. Demikian pula mulia Nabi. Nabi pernah merayakan hari kelahirannya? Enggak pernah. Sahabat enggak pernah merayakan kelahiran Nabi. Enggak pernah. Tidak merayakan kelahiran Nabi bukan berarti dia tidak cinta Nabi. Yang lebih tahu cara mencintai Nabi dan bagaimana Rasulullah SAW agar mencuruh umatnya mencintai dia. Kalau seandainya salah satu jalan untuk mencintai Rasul itu adalah memperingati hari kelahiran beliau, tentu lalu akan perintahkan umatnya. Demikian pula ajaran itu bukan Nabi Isa, ajaran memperingatkan hari kelahiran Nabi Isa enggak pernah. Kalau diberhujat dengan surah Ali Imran ini, kenapa di masa Rasul enggak ada ucapan Natal? Kenapa di masa sahabat enggak ada ucapan Natal? Kenapa di masa Imam Syafi'i para ulama-ulama itu enggak ada? Berarti mereka enggak paham ayat ini dong. Berarti mereka belum mengamalkan ayat ini dong. Nah, itulah kuncinya ketika orang berdalil dengan sebuah ayat, bagaimana sahabat memahami ayat tersebut. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling dulu mengamalkan ayat ini daripada sahabatnya. Berarti pemaknaan itu enggak benar pendalilan seperti ini. Pendalilan seperti itu tidak benar. Kalau dalilnya benar, tentulah sahabat Rasulullah dan para ulama pernah menyatakan hal ini. Karena Natal itu bukan dari sekarang. Kalau berhujan kan hari kelahiran Rasulullah, dan Rasulullah tidak pernah menurut sahabat memberikan hari kelahiran, dan juga para sahabat tidak begitu cara mencintai Rasulullah SAW. Maka itu lebih selamanya ikuti saja cara yang dilakukan oleh para sahabat, itu lebih sempurna. Mereka lebih paham, lebih cinta kepada Rasulullah SAW, ya kan? Apalagi terjadi dalam maulid itu perkara-perkara yang sudah menjurus kepada perbuatan yang haram. Baca itu risalahnya Hasyim Asy'ari. Beliau mengomentari tentang perbuatan maulid. Dalam kubur risalah itu ada di situ, beliau jelaskan. Beliau mengingkari perbuatan yang dengan nyanyi, dengan musik, dan segala macam. Beliau bilang, ini adalah saya yukhsha ala fa'ilih kufur. Beliau mengatakan, ini saya mencemaskan orang melakukan seperti ini bisa menjadi jatuh kekufuran, kata beliau. Ya, meskipun sebagian ulama-ulama yang membolehkan maulid itu, sebetulnya mereka hanya membolehkan membaca sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Tapi sekian banyak ulama, ya, karena tidak sebagian banyak ulama tidak setuju dengan hal itu. Ada buku kok dari berbagai mazhab mengingkari perbuatan itu. Karena yang pertama adalah telah menghilangkan sunnah. Salah satu bid'ah, indikasi bid'ah itu sesat apa? Melanggar sunnah. Sunnahnya kalau memperingat kelahiran Rasulullah itu apa? Puasa hari Senin. Bukan diperingati sekali setahun. Setiap minggu kalau mau buat maulid. Dengan cara bagaimana? Puasa hari Senin. Karena Rasulullah ditanya, kenapa puasa hari Senin? Beliau menyebutkan, itu adalah hari awal aku menerima wahyu, dan hari itu aku dilahirkan. Berarti menyalahi sunnah dong. Iya, jelas itu. Sunnahnya itu puasa hari Senin. Baik. Kemudian tanggal lahir beliau itu pun bulannya pun berbeda-beda pada ulama. Ya. Maka sebetulnya tidak pernah sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama dahulu tidak menyebutkan adanya cara-cara seperti itu. Maka, apalagi itu adalah membawa pada hal-hal yang lebih fatal lagi. Sampai menuduh orang tidak maulid sebagai aliran sesat, Wahabi, atau macam-macam yang lain. Kalau begitu semua sahabat Wahabi karena tidak pernah maulid. Nah, ini menunjukkan sebuah aliran sesat, pemahaman yang salah. Karena perbuatan dianggap sebagai bid'ah hasanah, tapi orang tidak mau melakukan dianggap sesat. Orang yang tidak mau sholat pernah enggak dianggap sesat? Kok orang enggak mau maulid dianggap sesat? Hah? Orang yang enggak sholat aja pernah diusir, pernah di macam-macam enggak? Tapi orang enggak maulid diusir, di apa, dihina. Nah, ini buktinya. Itu berarti bukan bid'ah hasanah lagi. Karena bahkan sudah mendudukkan sebuah persoalan yang tidak ada dasar dalam agama ini melebihi soal yang lebih wajib. Itu indikasinya sebagai bid'ah hasanah jadinya. Bukan bid'ah hasanah. Karena menyalahkan orang tidak melakukan. Dan bahkan apalagi menghukum sebagai orang sesat. Menuduh orang tidak rasul. Kan fitnah-fitnah yang... Nah, itu berarti inilah sumber pepecah belahan. Nah, salah satu indikasi kalau itu adalah bid'ah dalalah adalah menyebabkan pepecah belahan di tengah umat. Mudah mengecek itu bid'ah dalalahnya utama. Karena menimbulkan pepecah belahan di umat. Timbul fitnah, saling tuding, dan segala macam. Cuma kalau gak ada hal itu, habis permasalahan di tengah umat ini, gak ada lagi ribut-ribut. Nah, itu yang memancing semua. Makanya oleh sebab itu, salah satu menyebabkan pepecah belahan di tengah umat ini adalah bid'ah. Itu yang diingat oleh Rasulullah dalam hadis Ibad bin Sariyah. Bahwa bid'ah itu adalah menyebabkan umat terpecah belah. Sehingga dianggap sesuatu yang asalnya tidak ada syariatnya menjadi seakan-akan syariat yang telah ditinggalkan. Baik. Ustaz, bolehkah seorang istri menolak bermakmum kepada suami dalam sholat berjamaah dikarenakan suami bacaan Al-Qur'annya masih kurang fasih? Ya, disuruhlah suaminya belajar. Ya kan? Ya, karena kalau imam nggak suram pasti ya dia yang menanggung dosanya kan gitu. Atau berimam-imam kita di masjid pun imamnya itu di yang memang sudah ditetapkan dan bacaannya itu kita sholat kita sah, salah imamnya yang rusak kan gitu. Baik, bagaimana cara agar ikhlas menghadapi anak usia 9 tahun yang kadang-kadang tidak menuntut tidak menurut nas kami, tidak menurut kami nasihati untuk kebaikan. Tidak kuat menahan marah karena menasihati sudah dengan baik-baik dan sabar. Ya, sabar terus. Ya, tadi sudah kita jelaskan. Ya. Marah juga dia enggak berubah. Kita buat apa? Dua kali kena kita. Kita didoain, kemudian juga diupaya-upayakan. Lihat ada pengaruh teman. Ya kan? Bawa dia jalan-jalan, kadang-kadang lihat pondok-pondok pesantren, teman-temannya yang baik, yang apa, itu dilihatkan pada dia. Ada cara sekarang ikhwan untuk mendidik anak-anak juga. Ziarah melihatkan di pondok-pondok di situ orang sedang menghafal Quran. Bahwa anak-anak kita melihat hari Minggu itu ke pondok-pondok yang di situ adalah anak-anak punya kegiatan yang bagaimana gitu. Kemudian juga sekali-kali bawa anak-anak kita ke mendekati, apa namanya, membawa jalan-jalan. Kemudian lihat ada orang yang butuh, miskin, segala macam, itu kita kasih uang, ajar dia untuk berinfak. Ketika kita melihat ke kampung-kampung itu jalan, kita bilang sama anak, nah coba lihat hidup orang di sini. Bagaimana mereka susahnya. Mereka sulitnya. Mereka tetap aja sholat sama Allah. Mereka tetap aja bersyukur sama Allah. Tetapi kita harus kita lah. Kita diberi banyak rezeki Allah SWT. Kita diberikan mobil, kita punya mobil, punya rumah. Ya, yang kamu begitu enak ya. Rajin sholat. Nanti kalau kita tidak bersyukur, kata Allah, nikmat kita ini yang diambil oleh Allah SWT. Kamu nanti akan menderita, kamu akan susah hidupnya. Ketika tidak beri nikmat oleh Allah SWT. Begitu caranya. Banyak momen-momen kita memperbaiki anak kita itu. Ya, banyak momen. Jangan terlalu dibiaskan, dibiarkan dia bergaul dengan teman-temannya sehingga jauh daripada kita. Karena kita kadang-kadang gak akrab dengan anak, lebih akrab dengan apa? Dengan HP. Penyakit demam berdarah, DBD. Ya, mewabah pada saat musim apa nih? Penghujan gitu. Apakah ungkapan mengandung kesirikan? Enggak lah. Ya. Kan kita sebutkan bahwa penyakit itu ya disebabkan oleh ada sebab. Tetapi kita katakan hati-hati ini musim penghujan. Tapi biasanya sebab-sebabnya kadang-kadang ada bakteri-bakteri yang menyebabkan penyakit dengan izin Allah. Tetapi diumumkan dengan izin Allah. Ya. Dengan izin Allah. Tapi kita perlu waspada, boleh. Sebenarnya kita katakan ketika Rasulullah menyebutkan kalau terjadi wabah di sebuah negeri, kita dilarang masuk ke sana. Itu artinya apa? Kita harus apa mengambil sebab keselamatan. Bukan kita katakan, wah itu kan kalau ditakdirkan Allah sakit ya sakit, kalau enggak terus ke sana. Enggak boleh begitu. Kalau Allah sudah memberikan sebab keselamatan, kita ikuti seperti itu. Bagaimana membedakan orang yang langsung berpasrah dengan takdir dengan halus berikhtiar dulu? Karena ada banyak yang bertanya, kalau sudah ada yang mengatur, buat apa berusaha berdoa saja? Seperti itu, mohon penjelasan. Sudah, kalau dia memang begitu, sudah ada yang mengatur, coba duduk aja di rumah dia. Jangan kalau keluar rumah, kalau makan pasti kenyang sendiri, langsung udah. Kan segala sesuatu itu Allah jadikan sebabnya. Tapi bukan sebab itu, tapi Allah SWT melakukan salah satu, menjadikan satu ada sebabnya. Kalau ingin kenyang ya makan. Kalau ingin hilang rasa hausnya ya minum. Itu sebabnya Allah jadikan secara kauni. Karena sebab itu ada dua, sebab kauniyah dan sebab syariah. Kalau dia menyara begitu kan namanya itu yang disebut oleh riset. Wala ta'jaz. Ihris ala nampauka, itu perintah apa? Berusaha kan? Bekerja keraslah. Itu artinya ihris itu untuk meraih segala hal yang bermanfaat untukmu. Dalam berusaha itu jangan lupa wasta'in billah. Dan mohon pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan malas. Nah, kalau tadi itu dia nyerah takdir begitu, itu malas namanya. Bukan dia tawakal namanya itu. Ya? Itu malas namanya. Rasulullah SAW aja adalah hamba yang paling bernyerah kepada Allah, paling tawakal. Bagaimana ketika beliau berhijrah? Manggil sebab enggak? Sebab bersembunyi di gua. So, Tapi buktinya belum ngambil sumpah. Bukan belum tidak bertawakal. Bertawakal itu dinamakan tawakal kalau sudah melakukan sebab. Kalau belum melakukan sebab, tidak namakan tawakal, itu malas namanya. Apakah mengeluh terhadap cuaca sama dengan mencela masa? Ya termasuk itu. Aduh, hujan-hujan terus. Kenapa hujan terus ya? Betul disebut hari ini musim penghujan ya. Ini waspada banjir. Kita tidak mencela karena ada hikmah di balik semua perbuatan Allah. Perbuatan Allah tidak satu pun yang buruk. Semuanya membawa kebaikan untuk manusia. Mana baik Ustaz? Banjir. Apa gunanya itu? Itu pelajaran. Jangan suka buang sampah sembarangan. Coba lihat itu. Di era yang banyak banjir itu adalah coba lihat bentuknya. Apa yang terjadi? Tersumbat sama sampah. Adanya nyamuk biar orang bersih-bersih rumahnya. Ada banjir agar masyarakat itu mengerti cara mengolah hidup. Ya kan? Gak mengerti cara mengolah hidup itu. Ada hikmahnya. Karena masyarakat kita tidak tertib. Ya rata-rata menyebabkan banjir itu adalah itu karena tidak adanya jalur air. Lihat di jalan-jalan itu, ya sinitasi nggak ada, pinggir jalan itu nggak ada jalur air. Akhirnya air itu ke jalan semua. Rata-rata begitu. Ya, nah atau tidak menghindari sebab kenapa pelataran sungai dibangun, akhirnya jalur sungai jadi sempit. Sebab berarti kita yang salah satu sebab membuatkan terjadinya banjir. Dan itu tidak terlepas juga itu adalah hikmah-hikmah yang Allah inginkan. Baik. Bagaimana menjadi niat hati agar selalu ikhlas karena Allah, menjaga niat hati agar terus kepada Allah. Baik. Trik ikhlas. Bagaimana supaya bisa ikhlas? Pertama, bagaimana supaya ikhlas itu adalah mengenal Allah. Gimana mengenal Allah? Pertama, Allah itu adalah jika membalas, dibalas dengan balasan yang tidak terhingga. Benar enggak? Maka Allah sebutkan di antara Allah itu syukur. Kalau ibu-ibu sekarang kerja dengan si A dikasih gaji 100.000. Kerja dengan si B digaji 1.000.000. Kerja di mana? Pilih yang mana? Loh, kalau apa-apa ibu ria atau berbuat syirik dengan makhluk, makhluk itu bisa beli apa? Bisa membalas dengan apa amal bapak? Bisa membalas apa dia? Hah? Bisa beri apa dia? Nah, kalau orang tidak kenal Allah maka dia syirik, maka dia ria. Amal kita ini mau dibalas Allah dengan ratusan kali lipat, kok malah mau beri kepada orang yang belum tentu kalau minta 1.000.000 aja belum tentu ngasih. Buat apa? Jadi orang yang gak kenal Allah, kalau beri kepada manusia, berapa lama dia bisa melihat kita? Kalau dia di rumahnya gak bisa lihat. Kalau Allah melihat setiap amalan kita, nah, ini orang gak kenal Allah. Beria sama orang bersyirik kepada selain Allah, bisa beri apa itu makhluk? Dia gak punya apa-apa. Karena semua apa yang ada di langit dan bumi milik siapa? Kenapa harus beria? Kenapa minta kepada makhluk? Kan Allah yang maha kaya, Allah maha penyayang, Allah maha pemberi. Rahimun, karimun, jawadun. Kenapa ke makhluk? Orang kalau kenal Allah dalam membalas amalnya, kenapa dia apa? Minta sama mah? Kenapa harus beri sama orang? Mau dikasih apa? Bisakah dia memberi pahala lebih besar di pemberian Allah? Hah? Bisa dia memberi pahala lebih besar di pemberian Allah? Tidak. Kenapa dia sama dia? Maka itulah. Jadi untuk tiba ilmu seperti itu belajar apa? Nah, belajar ilmu tauhid. Sebetulnya kita tahu tuh Allah Maha Kaya, tapi nggak tatap ilmu itu kita untuk melawan apa virus ria. Kenal Allah. Allah Maha Pemberi. Ini orang saya beriak sama dia atau minta kepada saya Allah, kepada saya Allah, apa yang saya diberi oleh dia? Karena semua yang ada di alam ini milik Allah. Nah, kalau kita kenal Allah dengan sifat-sifatnya, dengan kemahkuasaan Allah, kekayaan Allah, ketapa Allah murahnya dalam balas, di antara nama Allah asyakur, yang membalas tanpa ada hitungan dalam kebaikan-kebaikan kita, ya, kok kita malah mau menyerahkan amal kita, memberikan amal kita kepada selain Allah, yang bisa beri apa buat kita? Itu trik yang pertama. Itu mengenal Allah. Yang kedua adalah yaitu mengenal bahaya dari riya dan syirik itu. Pelakunya akan, kalau syirik akan kekal di dalam neraka. Terus trik yang ketiga adalah bayangkan besarnya nikmat akhirat daripada dunia. Saya kata ria kepada bos kita. Apa yang saya berikan? Mungkin naik pangkat, oke. Terus setelah naik pangkat apa? Mau kita meninggalkan surga yang seperti luas langit dan bumi yang dijanjikan untuk orang yang ikhlas? Kok kita mau mencari keuntungan yang kecil dari yang menghilangkan meninggalkan keuntungan yang sangat besar? Nah itu harus hadir dalam hati. Insya Allah rasa ria ya, atau percaya meminta kepada selain makhluk itu gak hadir dalam hati kita. Apa yang bisa dari makhluk? Makhluk kok. Dia butuh sebenarnya kita butuh. Kalau memberi dia hitung-hitungan kalau dia punya itu. Ya kan? Belum tentu akan mampu memberi sebanyak pemberian Allah. Bahkan pemberian dia itu dari siapa yang beri? Kenapa tidak minta sama Allah? Nah, itulah beberapa trik bagaimana supaya menanamkan apa ikhlas kepada diri kita. Kita banyak trik-trik saya sebutkan sebagainya. Ya, jika kita berada berkata dengan kalimat sebagai berikut, dengan meminum obat ini maka penyakit yang saya derita jadi sembuh. Salah. Ya, alhamdulillah sakit saya sembuh. Ya. Melalui obat ini oleh Allah. Disembuhkan oleh Allah melalui obat ini. Boleh saja. Tapi yang kita sembuhkan bukan obatnya, bukan, tapi Allah. Alhamdulillah saya sembuh nih dengan sebab minum obat ini. Allah yang menyembuhkan saya berkat minum obat ini. Atau kemudian berkat minum obat ini. Tetap kita katakan yang menyembuhkan penyakit kita adalah Allah, bukan obat. Kenapa? Buktinya baik. Kita sudah sering siapa? Kalau orang sakit kepala maunya suruh minum Panadol. Apakah setiap orang sakit kepala bisa sembuh dengan Panadol? Tidak. Kenapa? Karena kesembuhan itu bukan dari Panadol. Kalau dari Panadol, setiap orang minum Panadol pasti sembuh. Maka kesembuhan itu bukan dari Panadol. Hanya sebagai sebab dan kemudian dengan izin Allah semua itu. Nah. Bolehkah anak mengkhawatirkan kehidupan anak ke depan? Bahkan merepotkan saudara, ponakan, terutama baik yang anak ditinggal wafat oleh suami. Ini yang gak boleh. Ya, karena menghidupkan kita, merizki kita bukan suami. Adalah Allah. Ya. Nah ini namanya kita bergantung kepada makhluk. Bergantung kepada makhluk, boleh gitu. Ya, hidup dan mati kita bukan di tangan suami, di tangan Allah. Kaya miskin, susah senang itu semua di tangan siapa? Allah. Kadang-kadang Allah setelah mati suaminya baru tambah senang dia kadang-kadang. Dapat suami baru maksudnya. Baik. Selama ini saya berangkat kerja hanya karena menginginkan gaji atau bonus dan sebagainya. Apakah hal tersebut termasuk syirik kecil? Ini semua sudah kita jelaskan. Penjelasan Syekh Utsaimin itu orang menggantungkan, menganggap rezekinya kepada gaji. Syirik kecil. Ya. Bolehkah kita bekerja karena menjalankan perintah Allah sesuai dengan Maidah ayat 1, hai orang-orang beriman, hilang akad itu karena saya terikat kontrak. Iya, kalau kita sudah kontrak dengan orang dan tidak ada pelanggaran-pelanggaran syar'i dalam kontrak itu, wajib kita tetapkan dia ya, jenang aufu bil uqud. Wahai orang beriman, tepati janji. Itu wajib kita. Ya enggak boleh. Pokoknya kita bekerja di sebuah yayasan. Kemudian kita diberi peluang untuk menempuh pendidikan lanjutan dengan dibuat kesepakatan bahwa kamu harus mengabdi di yayasan ini sekian tahun selama pendidikan kamu, pokoknya. Ya kan? Itu kan sepakatan. Kamu semua bayar pendidikanmu ditanggung oleh yayasan. Itu kan sepakatan, boleh-boleh saja. Enggak mentang syarat. Ya. Kecuali ada hal-hal yang ya mentang berkaitan dengan syarat-syarat dalam agama. Ustaz minta tolong himbau jamaah untuk merapat ke depan polisi sudah. Balik lagi. Maaf, pertanyaannya di luar tema karena penting. Ada yang bekerja di pusat kesehatan membantu pasien yang memakai. Sebagian bisa saya baca, sebagian nggak bisa saya baca. Ya saya kias-kiaskan hurufnya ketemu. Mungkin aborsi itu maksudnya, ya membantu orang aborsi. Tidak boleh. Bermakna ada undang-undang nih. Tidak boleh, ya. Bagaimana cara mengingatkan orang yang hanya mengandalkan diri kepada obat untuk bagaimana cara mengingatkan orang menyerahkan diri kepada obat untuk kesembuhan. Itulah kita ingatkan. Bu, ini obat bukan yang menyembuhkan, tapi hanya mudah-mudahan ini adalah dengan izin Allah sembuh dengan obat ini. Yang menyembuhkan Allah, Bu, ya. Ini hanya sebagai sebab saja, ikhtiar saja dari kita. Ikhtiar dari kita, Bu, yang menyembuhkan adalah Allah. Maka sering saya sebutkan, seorang dokter itu adalah punya peluang untuk membaiki akidah kaum muslimin. Karena biasanya seorang yang sakit itu dia banyak keyakinan-keyakinan yang tidak benar pada dirinya. Maka perlu kita luruskan. Ya. Dan peluang untuk berdakwah. Jika ada orang sakit, gimana, Pak? Sehat. Salatnya gimana, Pak? Rajin gimana? Ya, maka mudah-mudahan setelah ini Bapak mohon kerja salatnya, mohon kepada Allah berdoa setiap salat biar cepat sembuh. Kan gitu. Ya. Kalau ada cewek berobat, aduh masyaallah cantiknya Neng. Ya kan? Besar nih kalau Allah sama Neng. Kenapa tidak syukur? Ya. Bagusnya ditutup Neng auratnya biar bersyukur kepada Allah lebih cantik lagi, enggak cepat tua. Ya kan? Ini saja. Peluang yang banyak. Karena ketika orang sakit datang ke dokter itu, apa aja kata dokter itu? Dia sedang butuh itu. Apa aja nasihat dokter itu? Dia dengerin tuh. Dia kena sakit ini. Ya, enggak pernah bantah. Kalau bantah udah pulang aja kamu ngobat sendiri. Enggak pernah dia pasti dengerin, ya kan? Apapun yang dia ocehin bisa puasnya enggak apa-apa sama dia, ya kan? Yang penting dapat obat sama dia, makan saja. Peluang besar untuk memperbaiki kondisi kaum muslimin bagi teman-teman kita yang berada di medis itu untuk memperbaiki akidah mereka, ya. Kemudian kerajin mereka beragama, ya. Bolehkah memakai minyak wangi ketika sholat atau datang ke muslimu seperti ini? Ini yang bertanya siapa? Kalau akhwat nggak boleh. Ini akhwat yang repot kadang-kadang. Beli minyak wangi itu untuk keluar, di rumah nggak dipakai. Ya kan? Kalau akhwat nggak boleh, dalam hadis sudah bahwa dia dianggap dalam hukum berzina kan, ketika tercium minyak wangi oleh laki-laki. Tapi kalau laki-laki nggak apa-apa, ya. Dan ini juga dianjurkan Rasulullah SAW, hubbuba ilayya min dunyakum al-itr wa nisa. Aku itu ya, dijadikan mencintai dari dunia kalian dua perkara, yaitu apa? Minyak wangi dan wanita. Jadi bagus supaya teman-teman dalam bisnis juga nyaman dalam duduknya. Nah, ini juga nasihat. Jadi kalau datang bisnis ilmu itu bagusnya dengan pakaian yang bersih, yang cis, yang nyaman, ya. Apalagi kalau masjidnya tertutup, ya, banyak yang belum mandi lagi, nah, bahaya. Nah, bisa nggak nafas di dalam masjid? Nah, itu maka para ikhwan, jadilah menyawangi ketika hadir ke masjid ilmu, sholat dipakai. Ya, kadang-kadang orang-orang juga senangnya gitu, wah enak sholat di masjid, kena harum sana. Ya, orang-orangnya bagi malaikat semua. Nyaman orang sholat, nyaman teman sholat sama kita. Kan juga memakan bawang kalau pergi ke masjid, mengganggu suasana. Nah, oleh sebab itu kita kalau pergi masjid ilmu ke masjid, pakailah pakaian yang terbaik, ya, yang bagus, ya, biar teman-teman juga senang, ya. Karena melihat orang pakaian bagus juga senang kita, walaupun kita pakaian kita yang bagus. Bagaimana hukumnya bila seseorang bersedekah mengharapkan didoakan oleh orang yang diberikan sedekah dengan tanpa sepengetahuan atau meminta didoakan dari orang yang diberi sedekah itu? Ini sebetulnya yang satu budaya tidak boleh, ya kan? Karena walaupun tidak didoakan, kita dapat meraih paham kebaikan. Tapi kita sudah menekankan sesuatu kepada orang ini, seakan-akan dia punya hutang sama kita, kan gitu? Padahal sebetulnya kita punya hutang sama dia. Kenapa? Syukur dia mau menerima sedekah kita. Kalau nggak terima, ya, kalau kita tahu sama orang-orang ini, ini orang ini kalau masih sedekah pasti suruh doa. Tapi pada nggak mau dari masjid kita, oh siapa yang ingin memberi masjid? Tapi kita yang diberi sedekah dianjurkan doakan orang yang beri sedekah. Tapi orang yang beri sedekah adabnya tidak meminta didoakan. Tapi orang yang diberi, nah, Rasulullah SAW masana ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Fa'ilam tajib matu kafu nabihi fadakmulahu. Jika kamu diberi kebaikan oleh seorang, maka balaslah kebaikan itu. Jika tidak ada yang bisa kamu balas dengan kebaikan itu, maka doakan orang yang memberi itu. Nah, ini juga kita yang bisa dekat, ya jangan juga kikir dengan doakan saudara kita berbuat baik. Mudah Allah memberikan rezeki kepada dia, menyehatkan anak-anaknya, ya memberikan taufik kepadanya, ya Allah tunjukkan kepada yang jalan yang lurus, akidah yang baik. Terus kita doakan. Itu ibadah juga buat kita, gitu. Dan itu bentuk rasa syukur kita kepada Allah, karena Allah sendiri menyebutkan, ya, la yashkurullah man la yashkur nas. Bagaimana bersyukur kepada manusia? Di antaranya bentuknya tadi itu, mendoakan orang yang berbuat baik kepada kita. Terkait dengan bahasan syirkul asbab, bagaimana hukum menonton acara perkiraan cuaca di TV atau membacanya di aplikasi HP? Kita sudah katakan bahwa perkiraan cuaca itu tidak ada hubungannya dengan ilmu gaib, ya kan? Jadi juga tidak boleh dipercaya 100% karena sudah disebut perkiraan, namanya perkiraan. Bisa dikirakan hujan dan tidak hujan. Dan perhitungan itu kan berdasarkan kelembapan udara di sebuah tempat dengan perjalanan angin. Ya, itu yang menurut saya tahu, karena saya bukan ahli juga astronomi. Tapi menurut informasi yang dijelaskan oleh orang mereka itu adalah, yaitu diperkirakan dengan suhu udara, kelembapan udara semuanya, kemudian angin. Nah, ketika kelembapan udara sekian, berarti awan terjadi sekian di tempat yang umpamanya di Depok, tapi angin mengarah ke Jakarta dan di Jakarta sekian, berarti jam sekian angin ini sampai dan awan sampai di Jakarta jam sekian, berarti jam sekian kemungkinan hujan di Jakarta. Itu kan kemungkinan, ya, kemungkinan. Makanya, yaitu kemungkinan hujan akan turun insya Allah, itu kan berdasarkan sebab-sebab fakta-fakta ilmiah saja yang hissi, tidak ada hubungannya dengan ilmu-ilmu lain. Tapi kalau dikatakan pasti turun hujan, itu yang salah. Mungkin amat ibadah saya dahulu banyak riya dan sum'ahnya. setelah belajar ngaji ini jadi tahu apakah mungkin amal-amal tersebut diterima Allah karena ketidaktahuan di masa lalu. Bertobat saja. Ya, semua amal-amal yang dulu kita lakukan dalam ya, hal-hal yang mungkin tidak terima, salah, jika orang bertobat, insya Allah amalnya dikembalikan Allah kembali. Jika kita yang gembira ketika menerima gaji uang, apakah termasuk ke dalam hadis celaka hamba dirham dal? Maksudnya orang celaka dirham itu adalah hidupnya itu uang mulu, tinggal ibadah, ya, dan seterusnya. Seakan-akan ya yang memberi nyawa dan nafasnya adalah uang. Itulah orang penyembah uang. Jadi kalau bahagia dapat gaji, siapa enggak bahagia dapat gaji? Ya kan? Ustaz, bagaimana yang melakukan pengumuman mereka berdalih bahwa usaha mereka bertawakal kepada Allah dapat diberikan balasan syahid? Gimana kalau pencuri tawakal sama Allah? Hah? Gimana kalau pencuri tawakal sama Allah? Ya. Atau tadi kita katakan orang tidak sholatnya tawakal sama Allah, atau dia tidak berhijab secara tawakal sama Allah. Gimana ini? Ya kan? Dia harus menuju tujuan yang benar dengan cara yang benar. Ya, Allah nyuruh saya berubah mencari rezeki, iya, tapi jalannya haram. Jangan jalannya haram. Ada orang cari rezeki dengan jalan haram, lu dia mana sah tawakal saja. Kalau ketangkap polisi curi, ya udah tawakal sama Allah. Enggak benar itu. Ada pun pengeboman. Kenapa dianggap oleh ulama kita adalah bunuh diri? Karena kepastian dia mati kalau bom meledak mati. Enggak ada lagi itu. Karena sudah bom itu diletakkan sini. Bagaimana yang para sahabat yang pernah melawan musuh, menghadang musuh, dia sendirikan dengan pedangnya, itu kemungkinan dia selamat itu ada. Maka tidak sebutkan dia bunuh diri. Ya, sebenarnya disebutkan dalam penjelasan ulama, dia mungkin saja untuk memecahkan perhatian musuh, dia serang dengan siri berani dengan kuda yang suruh, diperanakan baris musuh, dia lari lagi, selamat dia. Karena hujah mereka seperti itu juga. Karena disebutkan dalam sejarah, ada sahabat dalam suatu perang, ya seperti Abu Musa al-Asyari itu lainnya, dia itu masuk ke dalam barisan musuh dengan sendirinya, gitu. Tapi kan dia bawa pedang bukan bom, ya. Kalau bawa bom dilemparkan ke orang enggak, ini bom itu dari kan dia ikut mati, dia rencananya ikut mati kan. Sudah dari awal kan udah berencana dia ikut mati, itu hukumnya bunuh diri. Beda lah dari dua kejadian itu. Apa ada dalil yang sahih mengenai tanggal diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadhan? Iya. Syahr Ramadhan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadhan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bahwa Allah mengatakan Al-Quran diturunkan pada malam. Turunkan lailatul qadr itu kapan? Kapan lailatul qadr? Muharram apa Ramadhan? Ramadhan. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Semua Quran kami turunkan pada malam penuh berkah itu malam lailatul qadr. Tapi tanggal turunnya enggak ada riwayat menyebutkan 17 Ramadan. Yang saya temukan itu adalah riwayat-riwayat yang mesti dibicarakan selain ulama adalah tanggal 21 atau 23 Ramadan. Karena Rasulullah SAW bertahannus di Gua Hira itu di 10 terakhir bulan Ramadan. Dalam riwayat Aisyah, belayal dawatil adad. Malam-malam tertentu di akhir Ramadan. Nah, beliau tahanus di Gua Hira. Maka oleh sebab itu riwayat yang pernah saya teliti, yang saya pernah saya cari, baik Bukhari dan dimana saya coba mencari peta mencari bahas masalah ini, yang saya temukan itu adalah tidak ada yang mengatakan 17 Ramadan. Ada riwayat memungkinkan ihtimalnya itu adalah 21 atau 23 Ramadan. Karena malam ganjil Ramadan itulah bulan Lailatul Qadar. Kemudian Rasulullah juga menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu iltamisu hafi asyr awakhir. Cari malam Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir, 10 malam terakhir. Jadi artinya kalau malam Lailatul Qadar disuruh Rasulullah SAW 10 malam terakhir, jadi di malam-malam 10 terakhir itulah kemungkinan Al-Quran awal turunnya. Karena Al-Quran itu bukan hanya turun pada bulan Ramadan, tapi yang dimaksud awal turun. Baik. Atau sebagian ulama menyebutkan turunnya Al-Quran dari Mahfuz ke Baitul Izzati fi sama'i dunya. Tapi pendapat ini ada juga yang berhujah dengan dalilnya Ibnu Abbas tentang pengakuan pada bulan Ramadan. Bagaimana cara kita agar terhindar dari syirik tersembunyi, khususnya riya, sum'ah, dan syuhrah? Serta bagaimana cara kita mengetahui ibadah yang kita lakukan ikhlas atau tidak? Ikhlas atau tidak yang tergantung dari niatnya kita tahu. Sama sekali kita tidak menunjukkan kepada selain Allah, ya, harap dan wajah Allah, ya, demi laksanakan perintah Allah. Kalau itu yang harap ikhlas, tak perlu ragu lagi, ikhlas 100% kalau hanya semua ditujukan kepada Allah. Ikhlas. Nah, adapun untuk bagaimana cara kita agar terhindar dari syirik tersembunyi, tadi sudah kita sebutkan triknya, ya. Ya, ada beberapa trik tadi yang telah kita jelaskan. Bagaimana cara mengobati orang yang terkena gangguan jin? Apakah benar, ya, untuk menghalangi rumah ada cara pemasangan pagar gaib? Saya pernah menonton di acara TV. Ya. Cara gangguan jin itu yang pertama adalah singkirkan segala benda-benda yang mengundang datangnya jin dari rumah kita. Tidak ada patung, tidak ada foto, ya, karena itu mengundang jin. Nah, kemudian apa? Sering membaca surah Al-Baqarah di rumah kita. Kalau seseorang sudah terindikasi ada gangguan jin, diruqyah, dibacakan ayat Al-Quran, terutama ayat kursi. Nah, kemudian kau kepala, kau menas, ada doa-doa yang telah disebutkan oleh Rasulullah dalam sunnahnya. Boleh dibacakan ayat Al-Quran, dibacakan surah Al-Baqarah dan sebagainya. Tapi ada pun pagar gaib, saya enggak tahu. Ya, pagar gaib ini maksudnya bagaimana? Pagar gaib kalau dengan membaca surah Al-Baqarah di rumah, ya bagus. Sunnahnya begitu. Karena Rasulullah menyebutkan bahwa rumah yang dibaca dalam surah Al-Baqarah apa? Yaitu tidak dimasuki oleh setan. Ini rumah dihiasi dengan banyak patung-patung, ya, banyak boneka-boneka. Iya, senang lah jin di situ, ya. Barangkali mungkin sudah keramaian rumahnya, ya, oleh jin. Apalagi jarang-jarang di membaca Al-Quran di rumah. Nah, oleh sebab itu hiasilah rumah kita dengan banyak baca Al-Quran. Secara rumah itu akan terasa nyaman, tenteram, ya. Ya, walaupun rumahnya kecil mungkin, ya, walau lampunya redup, tapi insya Allah dengan cahaya iman rumah itu akan terasa terang. Apakah ada tuntunan dari Rasulullah SAW pengobatan di mana benda-benda yang didoakan lalu dijadikan obat? Semisal sirup yang di doakan lalu dimakamkan untuk dijadikan obat. Tidak ada. Tidak pernah ya terjadi di masa Rasulullah mantra sesuatu lalu disimpan ke sahabat. Ya, itu namanya ajim-ajimat dan tidak pernah hal itu dapat oleh Rasulullah. Karena juga ada orang kadang-kadang dia beri bungkusan. Katanya ini sudah dibaca-bacakan oleh Pak Ustaz atau Pak Kiai. Itu dijual. Itu tidak ada manfaatnya. Ayat kursi itu manfaat dibaca, bukan digantung atau disimpan. Nah, sebab kita kan enggak. Ayat kursi disimpan di dompet biar enggak termasukkan jin. Taruh di mobil, taruh di toko. Digantung. Dalam hadis man qara'aha, bukan man hafizaha, man wada'aha, man 'allaqaha, bukan. Bukan digantung, tapi dibaca. Pagi sore, setiap habis sholat, mau tidur, itu guna dibaca. Ya, bukan dijadikan ajimat. Saya lihat di TV ada acara majlis Rasulullah. Di antara isi zikirnya mengucapkan Allah, Allah dan seterusnya. Bagaimana pandangan Ustaz Syukran? Ketahu saya, zikir yang diajarkan itu ada namanya. Tasbih, subhanallah. Tahlil, Allah, la ilaha illallah. Tahmid, alhamdulillah. Ya, istighfar, astaghfirullah. Ada pun lafaz Allah saja, itu tidak menunjukkan ada pujian Allah. Kalau dikatakan subhanallah, baru kalimat yang sempurna. Karena Allah, Allah itu dalam bahasa nahwunya itu is, apa namanya? Yaitu balad, bukan jumlah mufidah namanya itu. Kan jumlah, harus terungkapkan itu harus jumlah mufidah. Subhanallah, mahasiswa Allah. Astaghfirullah. La hawla wa la quwwata illa billah. Oleh sebab itu tidak pernah dalam zikirnya para sahabat, atau Rasulullah mengajar para sahabat, lafaz zikirnya cuma Allah doang. Tapi subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah wa akbar, subhanallah, la hawla wa la quwwata illa billah, astaghfirullah, la ilaha illallah, la hawla wa la quwwata illa billah, itu yang ada. Tapi kalau Allah saja, apa maksudnya? Ya kan? Harus dipuji Allah. Allahu Akbar, takbir namanya. Subhanallah, tasbih. Alhamdulillah, tahmid. La hawla wa la quwwata illa billah. Itu zikir-zikir. Hawqala namanya. Tahlil, la ilaha illallah. Istighfar, astaghfirullah. Itu lafad-lafad yang ada. Adapun selain itu, zikir-zikir seperti yang disebutkan tadi dalam soal, belum pernah ditemukan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW menganjurkan berzikir dengan lafaz seperti itu. Dan tidak pernah terdapat dalam petunjuk-petunjuk para ulama berzikir dengan lafaz seperti itu. Tetapi ada orang yang berhujah, yaitu ketika nanti di akhir zaman, ya, sebelum terjadinya kiamat itu, bahwa tidak ada yang diketahui oleh manusia dari agama ini kecuali hanya lafaz Allah. Lalu berhujah dengan apa? Allah, Allah itu zikir. Berarti gimana pemahaman? Itu adalah sifat orang yang buruk terakhir zaman. Mereka tidak kenal kecuali hanya kalimat Allah. Itu mereka katakan demikian. Kok malah jadikan zikir? Banyak orang yang marah sama kita. Di dalam salat sendiri saya sering mendapat bisikan tentang riya ini yang berakhir pada lupanya saya pada rakaat saya, ya, itu bacaan ataupun ya rakaat, bagaimana salat saya dan bagaimana menghilangkan bisikan-bisikan tersebut. Itu kan dikatakan oleh Rasulullah SAW, ada bisikan-bisikan itu berapa kata Rasulullah SAW, bertawus kemudian meliur ke arah kiri. Dan maka apa namanya, belajarlah bagaimana memahami bacaan-bacaan sholat agar kita ikuti dengan hati kita yang kita baca itu. Ya. Sering kita ini adalah yang diomongkan beda, yang dipikirkan beda. Jadi tidak connect antara apa namanya, antara otak dengan lisan. Itu yang itu. Dipikirnya kemana ya nih? Penting baca aja, nggak tahu apa yang dibaca ini sudah cepat ya atau belum ya? Karena ini mikirkan macam-macam. Itu yang tadi kita katakan triknya tadi adalah bagaimana kita dalam beribadah itu melihat kebesaran Allah, sifat-sifat Allah yang maha sempurna dan juga balasan Allah yang begitu ya, luar biasa bagi hamba-hambanya yang ikhlas dan ibadah. Ini tinggal 5 menit. Kalau tahlilan dianggap amalan bid'ah, lalu bagaimana nasib orang yang mungkin hanya bisa bergaul sesama muslimin pada apa ya, pada event-event tersebut, dan tidak sedikit yang membaca Al-Quran hanya pada event-event seperti itu. Bagaimana ukhuwah saja, bagaimana ukhuwah saya? Jadi mereka mengatakan kan itu sebagai dalil ajang untuk menjalin ukhuwah dan juga tempat untuk saat-saatnya baca Al-Qur'an. Nah, inilah keliruannya, yaitu menjalin ukhuwah itu dengan sholat berjamaah. Yang anehnya, maaf kita lihat, kadang-kadang orang rajin tahlilan tapi tidak rajin sholat. Nah, gimana terjadi ukhuwah? Buktinya biasa-biasa aja itu orang yang tahlilan itu dalam ukhuwah mereka. Gak juga lebih spesial itu orang tidak tahlilan. Bahkan orang tidak tahlilan kadang-kadang lebih baik ukhuwah sama mereka, ya kan? Nah, kemudian membaca Al-Quran. Al-Quran itu bukan dibacakan untuk orang yang mati. Al-Quran itu untuk orang yang hidup. Nah, kalau dia mendapat ulama yang boleh memberikan pahala, oke, tidak masalah. Dia pendapat demikian. Tapi yang masalah adalah mengkait-kaitkan dengan hari dan cara tertentu. Kalau mengingkari pahala, ya boleh saja di atas mobil baca alhamdulillah satu sekali maunya, astagfirullah satu sekali maunya. Kalau niatkan ini syahadiakan dari arwah si pulang, kan enggak mesti nunggu-nunggu 7 hari, 40 hari, 100 hari. Ini mayat selama 1 hari dapat kiriman, ini kenapa ya lambat? Kan gampang sebetulnya kalau dia memberi pendapat ulama. Karena ulama yang berpendapat boleh mengirim pahala itu tidak membenarkan perbuatan tahlilan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Kalau mereka pendapat demikian, mesti juga mengamalkan pendapat ulama yang melarang itu loh. Ya, apalagi Imam Syafi'i sama sekali berpendapat bahwa hadiah-hadiah pahala itu tidak nyampe itu pendapat Imam Syafi'i. Jadi bukan pendapat Wahabi itu. Sering itu dikatakan, itu pendapatnya orang Wahabi, pendapat Imam Syafi'i. Kalau begitu berarti Imam Syafi'i Wahabi dong. Dan mereka yang Wahabi, karena yang pendapat itu pendapat Imam Ahmad dan Ibnu Taimiyah. Berarti mereka yang Wahabi, itu malah dibalik-balik. Nah, kita dalam mengambil pendapat ulama bukan karena cocok dengan budaya dan tabiat kita dengan kemauan kita. Tapi lihat dalil. Tapi kita tetap menghargai. Ya, pendapat ulama semua kita hargai. Ulama pendapat boleh mengirim pahala, kita hormati. Tetapi maksud mereka dan mereka yang mendapat demikian pun mengingkari perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan ini. Berarti itu kamu dapat tahu gimana praktek menurut mereka, yaitu pokoknya kita salat 2 rakaat salat sunnah nih habis zuhur, niatkan pahala yang sebulan. Itu menurut mereka boleh. Tapi bukan berarti ya ngumpul-ngumpul di rumah si mayat. Apalagi merepotkan. Kemarin itu sempat saya dengar sendiri dari salah seorang tetangga. Dia bilang, Ustaz, ini sempat ngeluarin uang 20 juta gara-gara tahlil Ustaz. Jadi artinya mereka merasa dibebani. Itu gak ragu lagi, pasti membebani keluarga mayat itu. Repot. Kadang-kadang menyewa tenda, segala macamnya. Kalau kita ingin membantu saudara kita yang meninggal, ya itu tadi. Ya habis sholat namanya, udah di masjid tahlilan. Masing-masing. Ya, ini tahlilan, ini baca Quran, udah. Di sholat baca satu juz, hadiahnya untuk si tetangga saya yang meninggal. Walaupun kita di Amerika, saudara kita meninggal di Indonesia, ya baik kalau memang berpendapat dengan pendapat ulama yang boleh menyediakan pahala tadi. Gak mesti perlu datang ke kuburan atau ke rumahnya orang meninggal itu. Ya, apalagi kalau hujan, gak bisa tahlilan tadi, kita gak ikut dong mendoakannya. Nah, itu pendapat yang kalaupun berpendapat boleh mengirimnya apa? Pahala. Bagaimana cara melawan mengendalikan sifat hasad? Apakah kita ngabdi itu hanya ditujukan untuk Allah? Bagaimana orang yang mengatakan dirinya pada selain Allah? Tidak boleh ngabdi, tapi kan hamba Allah. Kau ngabdi selain Allah, berarti kan menghambakan diri kan? Abdi itu semua ngambakan diri, asalnya dari bahasa Arab. Masuk waktu zuhur ya? Ya. Tadi bilangnya 12 lewat seperempat. Itu cuma 12 nih. Baik, demikian dapat kita jelaskan. Adapun cara menghilangkan hasad adalah dengan mohon permohonan kepada Allah dan anggap bahwa apa yang diraih oleh orang itu tidak pernah mengambil rezeki kita. Apa kita hasad ini? Dan hasad itu adalah salah satu penyakit. Yang harus kita mohon perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak mendapat penyakit tersebut, ya. Dan itu menunjukkan bahwa orang tadi menentang tentang takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian dapat kita bahas. Semakin mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanallah, Alhamdulillah, Shalallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.